صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين ناس كده سريرة يا ماما InsyaAllah kena buat air satu lagi. InsyaAllah. Masa panas sikit. 2-3 hari. Alhamdulillah. Nah. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik Tuhan Allah Ta'ala berikan kita boleh jumpa sekali lagi. Bagi orang yang biasa datang dah ke sahar ni dan orang yang belum datang lagi pun, Alhamdulillah Allah Ta'ala bertemukan kita awal merah di sahar Fataniyah ini. Mudah-mudahan sahar ni pun juga satu pilihan dan satu tempat untuk berikan juga peluang kepada kita untuk bertelaki kitab-kitab turaf, insyaAllah. Dengar dah, tak apa dah. Boleh lah rasa. Tambah dah speaker. Nah, kita tengok kitab kita lah. Tengok kitab kita ni Isha bin Jawiyin. Tengok muka banyak juga, 30 muka surat. Tapi star sangat ya. Kerana apa? Kerana isi kandungnya dia pun tak ada payah mana ni. Ha, cuma apa, bahasa dia ya, bahasa ayah dia sikit ni maklum dah kitab dia bahasa tempat teh, bahasa petani, lebih lagi petani hok masa dulu pula. Oh ya, ni lurak orang dulu semua. InsyaAllah kita boleh jumpa pula sebuah lagi kitab dia dah. Ha, tengok qalan musannif rahimahullahu ta'ala. So tak ada warna bimbing takut peluh. Ha, tengok kita risalah irsyadul jawiyin namanya ila sabilin ulama'in amilina. Namanya panjang lah. Tapi kalau kita ni, kalau kita kata sebut kitab pun irsyad. Tapi kalau irsyad, dia banyak pula irsyad. Irsyad bahasa Arab, bahasa Melayu ni ada irsyadun ibad. Satu irsyadun ibad dengan Syekh apa Zainul Abidin juga rasanya. Irsyadun ibad. Lepas tu ni irsyad juga, irsyadun jawiyin. Kalau sebut kitab irsyad, kalau kita beli kitab di kedai kok balah di taning tu, no kita irsyad. Kena sebut dulu irsyad apa. Ya irsyad ada irsyadun ibad. Kita tu jamilah juga. dan satu nama Irsyadun Jawiyyin. Hak ayo dia sekian ni. Maka kita ni risalah satu buku kecil namanya Irsyadul Jawiyyin ila sabilin ulama'in amilina. Irsyad ni bahasa dia ulama musannaf terjemah kata petunjuk, ya kata. Irsyad Jawiyyin, petunjuk. Yakni menunjuk. Maknanya irsyad ni sebenarnya bukan petunjuk pasal sangat tak. Irsyad dia kata menunjuk. Arsyada yursyidu irsyadan ni menunjuk atau memimpin. Jadi kitab ni akan menunjuk kita dan memimpinkan kita. Tapi maksud orang yang musannaf nak menunjukkan dengan kitab ni siapa? Al-Jawiyyin. Yakni bagi sekalian orang Jawi, ya kata. Yakni orang yang dibangsa kepada Jawi, Jawa-Jawa. Jadi asalnya dalam negeri Arab ni bila sebut kata Jawi ni kena kepada orang ni dah lah kawasan ni Nusantara ni, bukan khusus kepada orang Jawa di Pulau Jawa tu saja dah. Tapi asalnya ya kerana di Mekah tu orang Jawa ya banyak. Jadi kebanyak kedemo tu orang terdiri pada kalangan orang Jawa ya. Masa dulu pun banyak dah. Lepas tu kebanyak ke ulama atau kebanyak ke orang Melayu ni berbangsa Jawa dulu. Jadi banyak masa tu. Lalu tu Arab ni panggil orang kawasan ni kawasan orang Jawi. Bukan Jawi-Jawi. Lepas tu jadi makruh nama tu. Siapa orang kita pun jadi panggil Jawi. Kalau duduk Mekah, nak klik Jawi. Klik Jawi. Maknanya klik kot Taning. Kalau klik Malik pun Jawi juga. Nak klik kot Jawi. Jadi kira gimarinya sekarang ni bukan khusus kepada orang Jawi. Bukan khusus kepada orang Jawi saja dah lah. Kena kepada orang Melayu semua ni. Maka Jawiyyin di sini itlakkan khusus ni naknya orang Melayu ni lah, Melayuwiyyin lah lah. Maksudnya termasuk kita semua ni. Maka musannaf kata petunjuk bagi sekalian orang Jawi, dia kata. Kita ni khusus untuk kita. Lepas tu petunjuk tu kepada jalan, ya arsyadah tu ilah. Ya ilah tak luk dia tau. Menunjuk ataupun memimpin tu kepada jalan ulama-ulama. Nak bawa kepada jalan-jalan ulama. Risalah ni nak bawa kepada jalan ulama. Orang mengaji kitab ni dah habis insya-Allah serta taufik Allah Subhanahu Wa Taala dapat ilmu yang manfaat untuk diri dia, dia akan berjalan turut jalan ulama. Di segi akidahnya, di segi fiqhnya, musanna kita ngaji ni. Ulama-ulama mana ni? Ya, ulama tu bagi dua. Tapi ulama yang sebenarnya maksud di sini an ulama in amilin, ulama-ulama yang beramal. Dan ini beramal dengan ilmu-ilmu mereka, maknanya gitu. Ulama yang beramal. Beramal jadi al-amilina ay bi ilmihim lah. Beramal dengan ilmu-ilmu mereka. Itu dia. Kerana ulama ni ya ada ulama yang tak beramal dengan ilmu. Itu yang dikatakan ulama usul wal-iyazubillah min zalik. Ulama yang ilmu dia tu tak dapat manfaat untuk diri dia. Itu dikatakan ulama usul ataupun ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Adapun di sini ulama yang musannaf naknya ulama akhirat. Ulama akhirat. Jadi ulama tu itu bagi dua tu, ulama dunia, ulama akhirat. Maka di sini jalan ni yang ulama ni macam-macam tu. Ulama takrif ulama akhirat ni senang ya kita ulama akhirat ni cek di mana. Kalau kita duduk dengan dia, kita duduk dengan dia, dia akan kecek benda berkait dengan akhirat dia. Kalau kita minta nasihat kepada dia, dia akan nasihat kita untuk menuju ke akhirat dia. Itu ulama akhirat. Tapi kalau ulama dunia ni, ya kecek, ya harap kita buah dunia, ya. Kereta baru tu, bet. Tu kereta, ho. Misalnya. Kereta. Dia kecek hatu. Dia kecek hatu, mata. Jadi, akhir-akhir kita duduk dengan dia ni, kita tu duduk jadi lalai dengan dunia ni pula. Tu salah satu juga. Tu, kalau kat rumah kita ke, Tok guru ponok tu lah terbilang dalam ulama-ulama akhirat. Cuba kita masuk ke zairah ponok-ponok pun Tok guru ponok lah. Ya harap kita ngaji sungguh dah. Alat-alat bapa dulu ngaji ikut nombor ni misalnya. Ngaji sungguh. bagi tahu ngaji ni kena ada gini caranya. Tahajud kena bangun dialah. Dia gini. Ya ada dia apa senehat tu ya. Dia pesan yang habak-habak tu ya. Maka insya-Allah kita ni boleh celak mata kita lah untuk pergi ke jalan yang ulama tu. Allahu akbar. Maka musanna kata petunjuk kepada jalan ulama-ulama yang beramal, jadi ulama yang beramal dengan ilmu-ilmu mereka yang mereka dapat belajar tu. Yakni ulama akhirat lah maknanya. Menghimpunkan dia akan risalah ini oleh haji. Jadi sebenarnya kena tulis had alih-alih lah. Ada alih lah. Haji. Kerana gelaran bagi seorang yang pernah melakukan haji ni dikatakan hajin, orang yang berhaji. Bukan haj. Hajun tu tak. Hajun tu masdar. Hajjan tu diri buat haji tu. Diri buat haji sendiri tu. Maka di sini dia tulis masa kampung-kampung haji-haji gitu ya. Tetapi bila tulis kena tulis tu haji. Haji. Gitu. Haji. Abdul menghimpun akan dia akan risalah ini oleh Haji Abdul Qadir bin Haji Wangoh. Ayah bagi dia tu nama Wangoh. Tok Wangoh gitu ya, kampung biasa ya. Kampung biasa bukan tok budak, ayah dia pun orang kerja kebun, kerja benar gitu ya. Ayah dia sekian ni. Tapi anak dia bertua, masya-Allah. Tu masya-Allah. Jadi orang kita ni bukan tergantung nasib tu, kata seorang tu nak alim ke tak alim ke, tok guru ayah dia jadi tok guru ke, tak mesti situ. Kita nak boleh alim jadi ulama pun bukan mesti ayah kita keturunan ulama dak. Bukan kata ayah kita bukan tok guru ni. Payah ha? Nak jadi babo, nak jadi tok guru, nak jadi ulama. Bukan syarat situ. Tengok ayah dia. Ayah dia ni salah satu juga. Kampung tua pun tak harik, tapi Allah Ta'ala beri ilmu banyak. Lepas tu alim dapat memimpinkan umat. Haji Abdul Qadir bin Haji Wangoh. Wangoh ni Tok Wangoh ni bin Abdul Latif. Maknanya lah sikit. Tok Wan dia tu Abdul Latif. Abdul Latif bin Usman. Usman. Sekat tu orang Melayu kita biasanya ingat sekat tu. Ingat pada tu. Ingat 2-3-4 lapis lah. Keturunan tak cek gimana tak leh lah. Habis. Tapi orang Arab ni cek habis siapa keturunan tu, siapa ke sahabat ke masalah. Dia pergi pandai, dia ada nasab, dia ingat. Itu dia. Lepas tu dia tugas ni mana ni? Syekhun Ma'had Al-Islami. Syekh ni yang ni guru ataupun babo lah. Syekhun Ma'had, jadi tok guru ataupun mudir ataupun babo bagi Ma'had Al-Islami. Nama ponok dia ponok sekian ni Al-Ma'had Al-Islami. Nama pandak-pandak dah. Ma'had Al-Islami. Lagi kita pergi tengok tu. Tapi ya dia juga tu. Ayah dia ni ya dia catat apa masuk daftar nama jadi sekolah juga tu. Jadi apa? Ponok dia tu daftaran sekolah agama. Tapi ngaji tak ada ngaji kelas. Sampai kelas 10 tu sikit. Ponok sikit. Jadi kalau ambil syahadah dia tu lakulah. Syahadah ponok sikit tu. Kalau nak buat muadalah boleh. Muadalah dengan Azhar ke apa boleh lah ponok dia tu. Tapi dia tak buat lagu tu. Ponok dia tu sampai kelas 10 sanawi daftaran, tapi tak ada mengaji kelas-kelas ni ponok. Haji ponok itu sepupu ponok dala juga. Dala ni ada daftaran sampai kelas 4. Jadi ada kelayakan untuk keluar sijil lah kelas tu. Tapi ngaji tu tak ada kelas-kelas ni. Ni kalau kerajaan MI Paksak tu susah juga sekali. Dia kena buat bala ni kelas 1. Bala ni kelas 2. Susah juga je. Tapi duk lagu tu lah masa tu dala lagi. Sapa sekarang ni pun. Tapi ponok scanning nama-nama Ma'had Al-Islami. InsyaAllah kita ni kita roh lah. Ya nak? kubur dia pun pergi di kampung sekir tu yang bawa pagar molek lah. Kubur kubur Syekh Abdul Qadir Belwang yang ada buat siap pagar lah kubur tu. Kalau kita erau kitab-kitab dia, kita mengaji kitab dia banyak buah ni. Kalau klik ke petaning, klik ke jawi ke, ada peluang, ada masa kita erau. Ha tu. Duduk di mana ni Ma'had Al-Islami ni? Wakaf Budi. Ha, Wakaf Budi ni kampung. Jadi jadi kampung sekam ni ya, sekam ni ya seolah satu mukim dah sekarang lah ni. Satu mukim. Satu koryah sekam tu. Lepas tu di sekam sendiri, kampung sekam tu ya banyak pula kampung halah-halah. Ha, sekam mana? Sekam Wakaf Budi. Ha, sekir je banyak sekir pula. Maka sekir di sini Wakaf Budi. Wakaf ni nama satu kampung lah. Wakaf Budi atau Selah Budi. Wakaf Budi ayah dia kadang-kadang ya dari kitab dia ya guna istilah Selah Budi, kadang-kadang ya guna Wakaf Budi. Kerana Wakaf ni bahasa Arab, bahasa Melayu petani panggil Selah. Selah tak? Kau kelas tanya Selah tak? Selah ni siye sebenarnya. Salah siye. Lepas tu Melayu tani guna ambil siye tu, mari guna selah. Ha, selah. Jadi Wakaf tempat hok apa mu buat bina air tepi jalan tu. Ha, untuk nak tumpangi berhenti tu. Tu Wakaf lah dah. Wakaf. Tapi tani panggil Selah. Tapi kampung tu kampung Selah Budi lah asalnya. Selah Budi. Lepas tu sekarang ni panggil Wakaf Budi, panggil Selah Budi panggil. Belum pernah sampai Mok Ngo tu ada sekitar musikir tu. Gilah. Ya dekat ya, tapi Mok Ngulon ni tu tak nampak kampung dah. Masa dulu timur lah Mok Ngul, Ponok Mok Ngul ni Ponok Masyur. Ha, semasa belum pada Ponok Dala lagi, belum semasa dengan Ponok ni. Ha, ya Ponok Mok Ngul ni semasa dia belum ada Ponok Buming lagi. Oh ya, ya semasa dengan Tok Buming tua dulu. Ha, Ponok Mok Ngul perkawasan itulah. Wakaf Budi Sekam. Sekam ni kampung. Ha, kampung lah Maya ni daerah. Ha, Maya, daerah Maya, Fatani. Ha, wilayah Fatani. Buat nama telefon tu, wey. Telefon, takut kita nak hubungi ke? Ha, telefon 073. Ha, ni kod kalau, kalau petani. Petani jalan nanti buat je guna 073. Kalau kod goro, ya 074 rasanya. Ha, kapal kod kerabiatan tu 079. Ha, ya kod dia. Paning 073. Ha, terhadap telefon tengoklah. 485099. Terhadap telefon tengok. Ha, tu kalau nak hubung risalah apa semua, terhadap telefon tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, siapa ni? Ha, kalau ada seorang orang perempuan boleh jadi mama-mama. Kalau seorang muda boleh jadi anak-anak. Tapi kalau seorang ayah dia sendiri, kena lari dah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, saya cakap tu. Kalau ayah di akik sendiri. Tahu kan tu dah. Tak boleh pun tengok. Pilih ni tak tahu kata boleh guna tak lagi. Ha? Kok ni. Lama sangat dah. Tu dia. Citok dia kata. Baca habis dah beli dah ni 25 minit. Rugi pula. Citakan tobok di mana? Citak di dipercitakan matba'ah. Namanya Saudara Press. Saudara Press dari tani ni banyak matba'ah. Halabila apa dia? Apa? Haris Trading. Ya matba'ah dulu masa dari tani pun tempat tobok kita tu banyak dah lah. Halabi. Halabi tu awal-awal juga lah dalam negeri Taning tu. Halabi asalnya orang Yaman. Lepas tu dia pergi duduk Taning. Lepas tu dia buat satu matba'ah. Ya kerana kita setengah-setengah tak kena nak citak di Mesir dah. Tak kena citak di Mesir, tak kena citak di Indonesia. Bakal citak di Taning sendiri. Jadi Halabi tu asalnya orang Yaman lah. Halabi tu muka di situ. Lepas tu Haris Trading ni kita turun saja ni kawasan tu Taning. Lepas tu saudara Pres. Ha, saudara Pres. Sekarang lah ni banyak ke nama cerita di Halabi dan saudara Pres ni. Saudara Pres, saudara Pres dia kawasan mana eh? Dekat Kuk Mo'o dah. Ha, dia Mo'o. Jalan sejalan. Saudara Pres Fatani. Kita tengok sana lah. Kita dulu-dulu. Telepon. Ha, ni mungkin ni boleh telepon lagi saudara Pres ni. 073-331-429. Saudara Pres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin mursalina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan nama bagi Allah, Allah yang Ar-Rahmani, yang sangat memberi, lagi pula Ar-Rahimi, yang amat menyayang. Amat menyayang, yang sangat memberi, yang sangat memberi akan segala hambanya. Tak kira kafir ke muslim ke, dia beri sama, dia beri semua. Ha, dia tak pandai kepada siapa yang dia berikan tak. Ar-Rahimi, lagi pula yang amat menyayang, sayang akan hamba dia. Jadi khusus kepada orang yang beriman je lah. Ha, tu lagi pula dalam negeri akhirat. Musannad kata, Alhamdulillahi Rabbin Alamin, puji-pujian yang empat bagai itu, lillahi, berhak bagi Allah, mustahakun lillah, berhak ia segala bagai puji yang empat itu bagi Allah. Ni maklum dah kita. Ha, tak usah bahas banyak lah sini. Siapa dia Allah tu? Badan Rabbin Alamin. Ha, ataupun Rabba boleh, Rabbu boleh. Kalau Rabbul Alamin, khabar muqtada mazub. Ha, huwa, ia Allah Ta'ala tu Rabbun Alamina, atau Rabba, mampu bagi fa'i mazub. Jadi a'ni, kehendak aku akan Allah Ta'ala tu, aku kehendak dengan lafaz Allah tu Rabbun Alamin. Boleh kata lakulah nahu. Tapi sini Allah kita baca Rabbi, kerana badal. Badal ni ia tak berhajat kepada hazab apa dah. Kalau kita kata Rabbu khabar muqtada mazub, kena hazab muqtada lagi. Kalau kita kata Rabba mampu bagi pe'e mazub, kena hazaf pe'e dalam pe'e lagi. Jadi banyak kali hazaf. Maka bila bilang antara hazaf dan tak hazaf, aula tidak hazaf. Ha. Kalau boleh hazaf, kita hazaf. Kalau kita tak mesti hazaf, tak hazaf. Kalau kita kata kelima ini boleh berkekan dengan ketiadaan hazaf, maka ketiadaan hazaf itu aula. Tapi bila mesti kena hazaf, ha, hazaf. Ha, itulah, maka baca Rabbi tu aula. Wajah yang tiga tu aula baca Rabbi. Tapi kalau nak hazah juga, baca Rabbu aula daripada Rabba, kerana je hazah muqtada je. Tapi kalau baca Rabba je hazah pe'e atau pa'e, jadi dua perkara yang dihazah. Maka aula baca Rabbu daripada Rabba, tapi aula baca Rabbi daripada Rabbu dan Rabba. Ya dah, macam tu. Kalau kira aula. Lepas tu Rabbi tu itibak pula, atau jalan mengikut Qur'an pun baca Rabbi ke. Haa, tak Allah kita Rabbin Alamin, Tuhan yang menterbiah, yakni yang menterbih akan sekali alam. Rabbi dengan makna murabbi lah, Tuhan. Tuhan bagi sekalian alam, Tuhan bagi barang yang lain daripada Allah. Allah ni Tuhan bagi barang yang selainnya. Al-Alamin. Wassalatu wassalamu, dan minta rahmat. Asalnya as-salatu alif lam ganti daripada mudhaf ilaih, dikatakan ai salatullah asalnya gitu. Bermula salawat Allah, makna salawat Allah yakni rahmatullah. Kata asalkan salawat apabila datang dari Allah dengan makna rahmat. Apabila as-salat ai salatullah ai rahmatullah. Ha, itu kira itu. Dan bermula rahmat Allah Taala, yakni minta Allah beri rahmat. Gitu pula dah kalau kita pergi ke di segi makna dia. Wassalamu, yakni salamullah, minta Tuhan beri selamat. Ala ashrafin mursalin, minta Kalau di segi i'rab gak, as-salatu mubtada, as-salam ataf pada as-salatu jadi mubtada juga i'tibar ataf. Maka ala tu i'rab jadi khabar. Khabar. Bila takdir khabar, mubtada ada dua. Khabar kena dua lah. Was-salatu was-salamu kainatani ala asyrafin mursalin. Adalah kedua-dua salawat dan salam tu minta turun dua-dua tu di atas asyrafin mursali, minta turun ke atas semulia-mulia rasul. Asyraf semulia-mulia daripada segala rasul-rasul. An mursalun tu banyak, tapi hak asyrafnya siapa? Sayyidina Muhammadin tu bada pada asyrafi. Minta turun di atas semulia-mulia rasul. Ha, semulia-mulia utusan Allah Ta'ala. Siapa dia semulia-mulia utusan tu? Badal ya sayyidina, penghulu kami. Tok penghulu bagi kami. Ha, kami ni al-ummah, ma'asyiral ummah Muhammadiyah lah. Jadi na ni ya termasuk belakang tu. Tak kira lah umat apa dia, umat ijabiyah ke, umat ummatul da'wah ke, ummatul ijabah, tu termasuklah kolena. Kerana Nabi Muhammad tu penghulu bagi semua. Penghulu bagi semua. Bahkan semua anak ada pula. Bukan umat ni saja dak. Sayyidina penghulu bagi kami Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi cepat-cepat lah kutubah ni. Tak sebabnya sini lah. Motel di kutubah tu sejar pula. Tu lepuk maksud dia. Tengok musonel pun dia buat. Yang kita dia ni, kita ayah dia scan ni, cuba kita perhati. Ibarat kita ayah dia, ayah dia tak pandai di segi kutubah. Kutubah dia panak-panak ya. Dia tak tahu alhamdulillahillazi faddalana ala pani saja. Dia tak minat kutubah pandai. Dia nak isi ya. We hasil berkat sudahlah. Bismillah nak hasilkan keberkatan. Kalau tak mula dengan bismillah, tak berkat pekerjaan tu. Tak mula dengan alhamdulillah, tak berkat pekerjaan tu. Mula ke jadi alhamdulillah. Selawat atas Nabi. Cukup dah tu, cukup rukun kutubah dia dah tak apa lah. Tu aja dia sikit cara dia gitu. Kita pun tengoklah kita nak apa nama kalau kita. Tapi hok panjang sikitnya apa? Kita takribul ikhwan. Tu nya panjang lah sikit daripada kita biasa ni. Lepas tu kita apa? Kita sekirah dah panjang nampak dah. Tak sekirah kita ngaji dulu tu. Panjang sikit kutubah dia. Ni pandak-pandak dah. Tu dia. Sayyidina penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Nabi. Minta Tuhan sejahtera kepada Nabi. Tak selamat lagi ke Nabi? Kena duk minta doa widya selamat. Berarti Nabi tak selamat lagi ke kena? Nabi tak dapat rahmat lagi ke? Sebab kita kena duk minta rahmat ke Nabi tu, Nabi tak dapat rahmat lagi kena? Jawabnya, Nabi sudah dapat rahmat dah. Dan Nabi sudah dapat keselamatan dah. Tetapi kita minta rahmat ke Nabi, yakni minta Allah Ta'ala tambah rahmat lagi. Meningkat lagi darajat Nabi. Keselamatan Nabi, minta Allah Ta'ala tambah lagi keselamatan kepada Nabi. Itu satu jawapan. Jawapan yang kedua, ulama kata boleh jawab gini. Nabi tak selamat lagi. Maknanya apa? Maksud Nabi tak selamat, tak selamat hati. Hati Nabi sentiasa rusing dan rindu kepada umat. Duk bimbang takut umat ni dah jatuh dalam neraka. Tengok umat ni jadi rusing. Berarti Nabi duduklah keadaan rusing kepada umat. Bila duduklah keadaan rusing kepada umat, seolah Nabi tak duduklah khas selamat lagi. Minta Allah Ta'ala selamat kepada Nabi, dan minta Allah Ta'ala mensejukkan hati Nabi, mentenangkan hati Nabi daripada kerisauan dan kerusingan. Itu maknanya gitu. Katakanlah kalau orang tanya. Dah. Tu. Wah, tidur dok gila. Tidur dah. Tidur. Wah, tidur lagi ya. Ni pun tak ada nak top pala ustaz ni, tak ada kira-kira tuan-tuan. Zuhur. kalau boleh tidur dulu tu sedaklah ngaji. Kita ni panjang sikit ni. Ha tu. Stesen kita nak sampai stesen ni lama sikit. Daurah ni. Kau 1, kau 4, 5. Ha kita hati. InsyaAllah. Oyak dulu, oyak dulu. Takut tau bila nak sudah. Ha, bila nak sudah. Oyak dulu. Ha dah. Wa ala alihi ataf kepada ala asyrafi. Jadi minta Allah Ta'ala memberi rahmat dan minta Allah Ta'ala beri selamat ke atas alihi, keluarganya, keluarga bagi bagi siapa? Ashrafin mursalin, martabak domeh nak rajak situ. Nabi Muhammad lah juga macam. Minta di atas keluarganya, keluarga bagi semulia-mulia Rasul tadi, iaitu Nabi kita Muhammad tu. Ha, ni maklum dah lah Bani Hashim, Bani Muttalib tu. Wasohbihi, dan atas kepada alihi, minta turun juga salawat dan salam ke atas sahabatnya, sahabat bagi Ashrafin Mursalin. Ha, tu sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni maklum dah. Ha, maklum dah bagi kita. Ajma'ina, sekalian mereka itu takkid pada sahbihi tu. Semua mereka itu sahabat. Semuanya. Tu habis situ. I love you, Fik. Minta air sikit. Ika baru ni rasanya serok. Isak sorok banyak pula ni lah. Kita tambah pula dua tu lampu tu. Jadi hak tu asal ada dua lah, kita tambah dua. Tambah. Takut tak dengar. Jadi muskilah tak dengar. Ha, ada muskilah. Kau tak dengar aku lagi. Oh, tak dengar belakang lagi. Maka nak selesaikan muskilah tu, tambah dua. Tapi hasil muskilah yang kedua pula, iaitulah bila kita kau tambah. Ya kau itu. Okay. Tak apalah, surah pada Allah Ta'ala. Eh. Tengok kamu mana. Ha, tengok musanna kata. Mujurlah. Tak ada amma ba'du abalah. Mujurlah Allah Ta'ala bukakan hati perhamba ni. Mujur, mujur ni apa mujur? Beruntunglah. Bertuahlah musanna kata. Mujurlah, bertuahlah, beruntunglah, bernasib baiklah. Allah Ta'ala bukakan hati perhamba. Tuhan buka hati. Ha, buka hati ni inayah daripada beri hidayah, beri petunjuk. Buka hati. Ha, tu orang kita kecek buka hati, buka hati. Tak apa makna. Memberi petunjuk, beri jalan. Mujur, beruntunglah Allah Ta'ala buka hati hamba. Bukakan hati perhamba-hamba ni kena di atas ayah dia sendiri tu lah. Mujurlah Allah, Allah Ta'ala buka hati hamba ni. Tuhan memberi petunjuk kepada hamba. Dan gerakkan kolam perhamba atas pada bukakan hati. Jadi mujurlah juga Allah Ta'ala gerakkan kolam perhamba. Gerakkan kaleng. Ini kinayah belakang tu. Bahasa Melayu kita bila kata bergerak kaleng maknanya mula mengarang. Jadi dapat taufik maknanya gitu. Dan gerakkan kolam hamba, yakni memberi kekuatan kepada hamba ataupun memberi taufik kepada hamba pada menuliskan beberapa jagaan untuk anak-anak cucu perhamba. Buka hati, gerak kolam pada. Pada ni takluk belakang tu, takluk pada buka hati dan gerak kolam. Buka hati tak jadi lagi kalau kalian tak gerak. Kedok mikir, mulutnya mengarai ni. Eh, kena mengarai dah, kena mengarai. Tu sekadar buka hati. Tapi kalau tak bergerak lagi, tak jadi kok. Kalau semata kalau bergerak, hati tak buka, tak jadi kok. Yang mengarai ikut sing, mengarai benda lah. Yang bukan mengarai benda ni. Maka mujur dua perkara ni Allah Ta'ala beri kepada hamba. Bukakan hati perhamba dan gerakkan kolam hamba pada menuliskan, jadi pada mengarang, pada menghimpun, pada menyusun beberapa jagaan, beberapa peringatan untuk anak-anak cucu hamba. untuk anak-anak cucu perhamba. Maksud anak cucu ni ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia sendiri. Ha, nak jaga. Ngarai kita untuk jaga anak cucu masa depan. Ha, tu. Tok tak ada dah. Tok mati dah. Harap ke ayah ya tu. Ayah yang nak nasihat dah tau. Ayah yang harap ke mana tau. Tak ada jalan lain lah. Kena mengarai, mengarai, mengarai. Kita ni sikit lagi pun. Tak dapat mengarai apa pun. Buatlah satu risalah untuk anak cucu masa depan lagi. 2, 3, 4 keping tak apalah kata. Ni risalah ini pesanan kepada anak cucu Tok. Tok Wan. Harap jaga amalan, jagakan solat, jagakan, jaga-jaga. Kena buat. Tahu. Tu. Harap tu tulis dengan tangan kita. Siapa anak cucu kita pun, oh ni Tok pesan. Malam-malam aku pun dapat pesan ni Tok ni rasa teringat juga. Tak itu. Ini ayah dia yang fikir masa depan lagi. Yang ada fikir untuk masa depan. Jaga untuk anak-anak cucu perhamba ahli keluarga dia. Tapi cucu ya. Oh, cucu dia. Kalau kira, buka sekolah tepi tu cucu dia. Hak buka sekolah. Tak jaga ponok ni, pergi buka sekolah. Sekolah pun cucu dia kalau kira. Untuk anak-anak cucu perhamba. Dan yang do'ef-do'ef atau pada anak cucu tu. Jadi beberapa jagaan itu juga untuk yang do'ef. Untuk orang yang do'ef-do'ef. Orang yang do'ef-do'ef. Tu jadi orang yang ku. Maksud do'ef ni orang yang kurang belajar. Orang yang kurang mengaji. Daripada murid-murid perhamba. Anak murid amba ni macam-macam. Anak murid yang kuat tak apalah. Anak murid yang kuat, yang dapat buka ponok sendiri. Dia tak kena perlu kepada penjagaan lah. Tapi hok jadi muskilahnya, hok jadi pusingnya, anak murid hok ngaji setahun je. Ataupun sebulan dua je. Lepas tu kelik. Hok tu masalah tu doa-doa tu. Maka ni kita ni nak jaga buat tu. Anak murid-murid perhamba. Oh, Masya Allah Datuk ni anak murid yang ramah. Anak murid yang banyak. Lepas tu jadi-jadi anak murid dia. Tu orang masyur yang lain ni kan. Bapa Espanyol tu anak murid. Sejati dia tu. Dia bibik di atas-atas tu. Kalau dia pergi mengajar di sana, dia bibik di Espanyol tu. Pergi di atas-atas. Akhir sekalinya, bila masuk di Masjid Jamek Fatani tu, dulu ayah dia sekir mengajar situ. Ayah dia sekir mengajar. Bila ayah dia tak erok dah tu. Mulalah. Aligati we bermak Espanya tu ngajar gati. Jamek di jalan pun sebab tu. Dulu ayah dia duk ngajar. Ayah dia scare sendiri. Tu. Lepas tu bapak enggi tu buk. Mana-mana pun enggi tu buk. Atau anak murid. Lepas tu babo me. Babo me apa? Me buku bayar pasir tu. Babo me tu pun lama dah. Babo me tu duk sampai ayah mati. Duk leponok tu. Bining dah pun. Berkahwin dah, ada rumah tangga dah pun duduk lepon nak sapa ayah meninggal dunia. Ayah dia sampai meninggal dunia. Bapak Umar ke perasa tu, kita tak ada lah banyak buah lah, kita dia. Masih ada Bapak A ni tubik buka ponok, ayah duduk ada lagi. Ayah dia sekir duduk buka, duduk lepon nak lagi. Tak mati lagi, Bapak A ni tubik dah. Buka ponok lah. Buka ponok di kubik, apa ni, kubik ikir tu. Masa tu ayah duduk ada lagi. Kalau kira ayah dia tu. Lepas tu lah lagi. Bapak boleh scan. Boleh scan ni. Anak murid yang. Mudah lah tu. Ya dulu. Bapak Seng Ijuk. Bapak Seng Ijuk. Klik daripada India. Anak murid dia. Klik daripada India. Bapak ayah dia. Ambil buat nantu. Nantu. Mula-mula. Bapak Seng ni jadi. Jadi yang mengajar sebab ayah dia dah. Kalau kira Seng Ijuk ni. Buah dia orang pun sedap dengar. Orang mengaji dengan dia pun jadi lekat banyak. Dia main dengan orang pun panas. Bersih hijau. Tapi mati muda. Tu jadi saya. Dia mati tu ayah dia duduk ada lagi. Sebenarnya harap pel ganti ponok tu. Bersih tu. Bersih hijau tu lah. Jadi ayah dia duduk kira-kira nak ganti dia kalau dia meninggal tu. Tapi Bapa Seng meninggal dulu. Bapa Seng Ijuk tu meninggal dulu. Ayah dia ada lagi. Sialah anak. Dia nak ganti sikit lagi. Kebetulan Bapa Lee Sikai pun klik mesti. Mula sikit benda Mesir, kelip daripada Mesir. Alhamdulillah, mit li pula. Ha, li pula menikah dengan bekah isteri Wasing tu. Ha, Wasing hijau. Ha, lepas tu bawa tuan kita Misbahul Munir. Ha, tu Misbahul Munir. Anak murid ayah dia juga tu. Lepas tu pergi buka kat Kelantan tu, hidup kat Kelantan tu. Tu anak murid, lepas tu natu juga asalnya. Natu, ha natu, natu. Lepas tu anak bagi bawa tu lah. Boleh dengar bawa Espanya tu. Ha, jadi cucu ayah dia lah. Hak bawa Espanya. Cucu ayah dia sikit. Oh, jadi isteri bawa Espanya tu mama dia. Mama Sabariah. Hanya lah. Oh, anak murid dia lah tu. Banyak lagi, banyak lagi. Bawa set Napedu. Dia lah kok sedap-sedap belakang tu. Lepas tu Allah kok tak tu. Kok cenok tu. Kok kawal segor tu. Banyak-banyak. Ayah dia sikit. Payah ni. Haa, tak ada. Banyalah. Daripada murid-murid berhamba sendiri. Haa, tu dia. Dan anak-anak cucu. Bagi mereka itu. Mereka itu murid-murid berhamba tu. Tadi anak cucu hamba sendiri. Lepas tu untuk yang doa-doa daripada anak murid hamba. Dua. Dan. Haa, ni yang ketiga. Jagaan ini juga untuk anak-anak cucu bagi mereka itu. Mereka itu anak-anak murid. Murid perhamba. Kita ni maksudnya cucu dah. Cucu bagi anak murid. Cucu bagi anak murid. Apa? Ayah dia lah. Ayah dia. Kalau saya ni, kalau kira dengan ayah dia kot, saya cucu dah lah. Kerana mengaji dengan Baba Abdul Karim pun, Baba tu dia mengaji dengan ayah dia juga. Jadi kita kira kata kita ni cucu dah. Cucu-cucu dah. Ha, dia kalau kira di segi tu. Di segi pengajian kak. Anak cucu bagi mereka itu. Habis. Dan saudara haning kalau tak kena kepada anak cucu pun tak apalah. Dan saudara muslimin dan muslimat sekaliannya. Sekalian saudara-saudara tu. Ni atas pada anak-anak cucu juga tu. Jagaan ini juga untuk saudara-saudara muslimin dan muslimat sekaliannya. Ha, tu jadi. Ha, alhamdulillah musanna kata mujur dah mujur. Ha, Allah Taala wi taufik kepada amma boleh mengarahkan beberapa penjagaan ini. Penjagaan ini untuk kau dulu. Oh pada ni takluk kepada jagaan-jagaan tu. Beberapa penjagaan tak ni? Pada bicara gunakan fikiran masing-masing. Ha tu. Kita ayah dia ni kita tak leh, kita tak boleh apa amat tinahu sangatlah memang amat tinahu dia tak faham juga. Tapi tak leh ketinggalan semua. Kerana setengah-setengah dia ada dia berhungkai tu dengan nahu sikit-sikit. Ha dah, beberapa penjagaan tu pada bicara, pada menerangkan, pada bicara gunakan. Tengok kecek. Pada bicara gunakan fikiran masing-masing. Perat. Pada bicara gunakan fikiran masing-masing. Sekarang lain oi tak kecek dah dah. Lagu tu dah. Jadi pada cara untuk mengguna fikiran masing-masing. Ha gitulah sebenarnya. Pada bicara guna yakni pada cara-cara untuk menggunakan fikiran masing-masing. Ha tu makna gitu. Dah. Jadi kita ini pada cara-cara penjagaan ini pada cara-cara untuk kita menggunakan fikiran kita masing-masing guna daripada mula kejadian kita. Mula daripada kejadian kita fikirlah. Mula daripada kejadian apa daripada mula kejadian kita mula daripada beranak lagi hingga sampai kepada negeri syurga. Fikir, fikir. Ni kita ni nak bagi kita fikir. Fikir mula daripada kita beranak lagi. Mari mana kita? Hingga sampai ke negeri syurga. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana kita? Mari mana? Nak pergi ke mana? Ha, tu fikir. Negeri syurga yang kekal kita di dalamnya, dalam negeri syurga tu selama-lamanya. Ha, tu macam ni. Sebab. Habislah. Fikir. Mula daripada kejadian kita hingga sampai kepada negeri syurga. Negeri syurga yang kekal kita di dalamnya selama-lamanya. Kekal tu di dalam hal keserenakan, dalam hal keserenakan, kebahagiaan, kesukaan yang tidak dapat dimisan dan dibanding dengan barang mana keserenakan pun. Masa ni kata kira dah habis. Ni kalau kita kira baca bicara kampung-kampung tu, ia mudah faham pula rasanya. Jadi dia kata, pada bicara gunakan fikiran masing-masing daripada mula kejadian kita hingga sampai kepada negeri syurga yang kekal kita dalamnya selama-lama, dalam hal kesenokan yang tidak dapat dimisah dan dibanding dengan barang mana kesenokan. Tu hera apa hera? Hop ni pening gilah. Ha, dia bahasa kampung ni kena itu sikit. Ha, tapi dia mudah ya. Kalau susah sikit pun kerana mula-mula kita tak biasa dengan uslub ayah dia. Tapi bila kita duduk ngaji kitab dia boleh 2-3 buah, biasa ya. Ya gutulah, lagu tulah. Ha tu. Daripada mula kejadian kita hingga sampai kepada negeri syurga yang kekal kita di dalamnya selama-lama. Kekal tu di dalam hal, dalam keadaan keseronokan, kebahagiaan, kesukaan yang tidak dapat dimisal, yang tidak dapat dicontohkan, yang tidak kuasa oleh akal untuk memberi contoh dan dibanding dengan barang mana-mana kesenokan. Yang dengan yak, kalau kita learning orang tak kecek dah barang mana. Yani yang mana-mana gitu ya. Dengan barang mana, yani dengan yang mana-mana kesenokan pun kita nak banding tak boleh. Kesyurga, kesukaan dalam syurga ni. Dan mau kata dalam syurga ada buah delima, sama kedok. Nak banding tak boleh dengan hak dunia ni. Kalau kita kata, dia mau kata boleh tidur sedap, boleh seronok dalam syurga, hatta keseronokan jimak sekalipun, nak banding tak boleh. Banding tak boleh dengan jimak dalam syurga ni. Hak tak biasa lagi. Tahulah apalah. Tapi hak yang dia ada isteri dah tu, sekalipun dia kata kesenokan jimak lah syurga, nak sekolah mananya, tu pun nak banding tak boleh lagi. Banding tak boleh lagi. Cuba kira tak tahulah. Binadari hak kita jimak dengan dia tu, sekali kita jimak dengan dia, kelazatan dia 500 tahun tak habis-habis. Kita ni kalau jimak dengan isteri sekalipun, kecek bak jimak semata. Kalau jimak dengan isteri sekalipun, dia habis kelazat teh tu, lepas pada tu habis dah lah. Lama mananya. Tapi bidadari tu dia duduk lah kesenok ke 500 tahun pula duduk sangat. 500 tahun tu nak banding tak boleh lagi. Rupa lagi mana. Maka Musani kata tak dapat dimisal, nak buat contoh tak boleh, dan dibanding dengan barang mana, dengan yang mana-mana kesenokan pun, pada hakikatnya, dimisal dan dibanding pada hakikatnya, hakikat bagi kesenokan tu. Ha, hakikat bagi kesenokan tu nak banding tak boleh. Faham tu dah. Kalau kita banding sekalipun, sekadar banding rupa je, bukan pada hakikat. Hakikat nak banding tak boleh. Faham tak? Dia kata, oh dalam cergok ada buah tu, buah ni. Kita kata, oh makan buah tu dah. Banding rupa je, pada hakikat tak boleh dibandingkan. Tak boleh dimisal dan dicontoh. Ha, tu kesenok ke syurga tu. Ya dah. Banding rupa je bukan pada hakikat. Ha, tu dia. Hai sini boleh dah rasanya. Dah. Ha, ni kutubah dia ni. Nampak. Dan gunakan fikiran masing-masing pula. Dia kata. Atau pada gunakan fikiran tadi. Atau pada gunakan fikiran. Kena panah, kena belajar atop juga. Tak belajar atop, tak bahaya. Bukan tak bahaya. Bahaya tak betul dengan murad. Okay. Ha, di ni, kitab dia ni, jagaan, penjagaan kitab ni juga. Pada bicara guna fikiran masing-masing juga. Gunakan fikiran masing-masing pula. Takut tergelincir kita daripada jalanan syurga itu. Ha, tu. Tak payah leh. Gunakan fikiran masing-masing untuk diri kita. Ha, supaya jangan tergelincir, terkeluar kita daripada jalanan syurga tu. Ha, tu. Jadi satu dah. Mula-mula fikir. Fikir pertama dalam kitab ni untuk nak jaga kita. Fikir pertama kita mula daripada jadian kita sampai ke dalam syurga. Syurga ni macam-macam lah kesenangan musnah yang datangkan sifat tadi. Lepas tu fikir pula. Yang diri kita masing-masing ni tergelincir dan terkeluar daripada jalanan syurga tu. Ni duduk lagi jalan syurga molek-molek dah ni. Jangan keluar daripada jalan syurga tu. Ha, ni. Tak lama ha, dengan terpengaruh dengan pemikiran Wahabi ke, ha, gelincir dah. Terpengaruh dengan pikiran Syiah ke, ha, gelincir dah. Ha, tu kita nak jaga kita. Dia kata makhluk bidah. Oh. Nabi tak nak buat makhluk. Nabi tak bisa buat, kita dah usaha buat apa. Oh, sungguh dah. Nabi tak buat, mak kita buat, kita turut siapa? Lepas tu dia makan. Mauluk ni mari dia berasyik. Ah, tu. Pula. Akhirnya kita pun menghukumkan kata mauluk tu bina. Oh. Menghukumkan tak ada lagi. Hukumkan saudara kita yang buat mauluk pula dah. Kata buat ahli bina. Oh. Ha, jadi kita sendiri nak mula kelicir daripada jalan ni lah. Kita ni nak jaga hal mauluk juga. Ha tabarruknya, ha ayat mutasyabihat. Tuhai doa ta'arrah. Masa mana? Lepas tu cara hadis jariah. Ha tu a'ainallah tu apa kupasannya huraya dia. Kita ni ayat dia buat. Tahu eh. Ha jomelah tu. Ayat mutasyabihat ar-rahma ala arsyistawa. Ha tu jomel. Kejadian Muhammad bin Abdul Wahab. Mari mana dia ni datuk ni ni? Timur di mana? Kira-kiranya. Lepas tu masa dia tu siapa dia? Adik kakak dia. Kita nak banyak jaga. Takut kita gelincir daripada jalan yang syurga. Kena mengaji lah. Kena mengaji. Leh. Lepas tu dia kata maka terbiasalah. Terbiasalah kita. Terbiasalah kita lepas ke dalam neraka. Kok tu? Kok mana ni makor ni? Makor ni dia gantung di gelincir tu. Takut gelincir kita daripada jalan syurga. Maka jika lo gelincir daripada jalan syurga, maka terbiasalah kita lepas ke dalam neraka. Nagi ke mana lagi? Berhadap tu dah. Makor ni jadi makor jika lo gelincir daripada jalan syurga. Jadi makor saya tu. Kalau kiranya. Jikalau gelincir daripada jalan syurga, maka terbiasalah kita lepas ke dalam neraka. Jalan ni ya dua ya. Jalanan syurga, jalanan neraka. Kita tak ada jalan ni yang ketiga dah. Maka bila kita jalan syurga molek-molek, tiba-tiba gelincir, terkeluar, tersengit daripada jalan syurga, nak pergi ke mana? Terbiasa, jadi kebiasaan lah masuk ke dalam neraka. Jadi pergi ikut jalan neraka. Ha, tu takutnya, takut situ. Itu dia. Neraka ni lah weh, ialah tempat api tu weh. Neraka tu. Ialah neraka tu tempat api tu. tempat yang dinyalakan api di situ. Tempat api ni tempat yang dinyalakan api. Neraka ni tempat api. Tu. Dan berbagai-bagai azab di situ atas pada api, tempat berbagai-bagai azab. Neraka tempat api dan tempat berbagai-bagai azab, bukan sekadar api saja. Nak masuk, nak cuba, nak terang, alah. Kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada neraka. Wa iyazubillahi minzalik. Tu. Tu yang masuk gitu. Ni takut ni, Allah. Takut jalan ni tu. Sikit ya. Azab ni kita tahu tu hai taufik dah, alhamdulillah boleh mengaji. Ni Allah boleh tawaran pergi ke Madinah. Dapat modal pergi ke Madinah muju. Ayah-ayah orang tua pun alhamdulillah. Wak jamu ya 7 hari 7 malam. Anak boleh pergi ke Madinah. Oh, Madinah muju. Kita nak pergi umrah sikit lagi senang dia ada-ada. Nak tupai-tupai tempat dia. Lepas tu modal-modal apa kita tak kena keluar sendiri ni kajak air semua tu. Kajak air Madinah. Muka. Muju sore-sore orang tua ni muju benar. Anak boleh pergi Madinah. Kalau tak pergi dia kata bodoh. Tak pergi bodoh. Madinah lah tempat molek dah Madinah. Dekat dengan Nabi. Oh, lapak kita juga. Oh, dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah kita boleh pergi makam Nabi sentiasa dengan boleh makam tiap-tiap hari. Fikir molek. Tak boleh pergi sekali kalau pergi ngaji Madinah. Ya bukan duk lepas hari kita pergi mudah-mudah. Ada masa dia nak mari ke Mekah tu pun kena lari-lari. Kena curi. Kalau dia mau pegang kata kita pergi ke Mekah, hatta kelik. Tu Madinah. Mudu. Tawaran. Nama tu baik dah. Pergi Madinah. Kalau ni mudah. Kajak Sa'udi Wi banyak. Mudu. Tak tahu kata anu. Bila pergi Madinah mula-mula tak apalah. Tahu pertama tu. Tahu pertama je tak isi sedap-sedap lagi. Lama je ke lama eh. Oh. Nampak jalan ni demo tu. Akhir-akhir sekali jadi kepala Wahbi lah kampung pula kita. Tu kepala Wahbi. Dia mentek. Wokah. Wokah festival. Misal. Susah ni usaha jalan ni. Sekurang-kurang tak turut Wahbi-Habi pun. Ya, kau dah mana fikiran dia? Tak pok mana-mana pun betul berlaku. Tu. Mana-mana pun betul berlaku. Nak kata apa dia? Ya, nak turut sunnah juga. Makhluk pun kena. Tak makhluk pun kena. Ayolah. Sekurang-kurang gida tu. Gida sikit. Kalau tak turut semua punya mari dah. Saidina tak Saidina. Nak kata pun boleh. Tak kata pun tak ada apa. Tapi afdolnya tak kata lah. Jadi gila lah. Enggi dah. Dia mari sendiri. Tu, dia otak dia enggi dah. Turut fikiran dah tu. Takut bahaya tu. Bahaya. Ni duk mesir tau tiga dah sanggup enggi. Tau pak dah, Usuluddin. Jadi Usuluddin, sanggup boleh keluar Madinah, sanggup tinggal hok mesir ni enggi. Tak mau tak bom. Sekarang ni walaupun tak akhir dah dapat ijazah dah, dah dapat syahadah dah, sanggup lagi mek tengok benda tu nampak kemudahan lah apa semua. Singa orang tu ngaji di Mesir sambil leh nanti tunggu lah. Tunggu keluar nama Hok Madinah lah. Ngaji yang ni siapa lah tu, kita ni nak jaga kita insyaAllah lah nanti tengok. Allah. Tempat dan berbagai-bagai azab yang tidak dapat dibandingkan juga. Azab yang tidak dapat dibandingkan juga. Tak dapat dibanding dengan mana-mana azab pada hakikatnya di dunia ni. Masalah syurga pun, nikmat dia tak dapat dibanding dah dengan mana-mana nikmat dalam dunia ni. Maka neraka pun tidak dapat dibandingkan juga. Musanya tak sebut banyak dah. Kalau kita kira ibarat dia, kena hurai lagi lah. Sama dengan dulu. Kalau sambung dulu kena kata apa? Tidak dapat dibandingkan juga dengan mana-mana siksa pun pada hakikatnya. Hadah. Dengan mana-mana siksa pun kita nak banding tak boleh pada hakikat. Api dunia ni tak nak banding tak boleh lagi. Banding tak boleh lagi. Tu pun tak sanggup nak tahan dah. Tu. Dia fikir baik tu orang kita ada yang dia jumpa api, dia yang kena api. Allah. Eh, neraka lagu mana ni? Oh, kalau dunia tahu ni dah, neraka tahu mana ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, baik. Ngatuk awak. Tidur dulu. Tak ni. Gitu ya kita, muluk ya. Hatak serah sampai ke hati takut tu. Eh, neraka lah dah mana ya. Oh, ni neraka ni teruk lagi ni. Dunia tahu ni dah. Ha, dia banding gitu ya. Padahal tak serah sampai ke hati tu. Jadi ya, pak. tu. Allahu Akbar. Ha, tengoklah. Maka membagi. Membagi perhamba, musanah kata. Maka membagi perhamba ni, musanah ni, hamba pun membagikan akan beberapa jagaan ini kepada beberapa bahagai. Hamba bagikan penjagaan yang hamba nak buat taruh untuk anak cucu hamba sekalian ni, membagi kepada lima bahagai. Semua ada lima bahagai. Beberapa bahagai di sini ni kepada lima bahagian. Ada lima penjagaan di sini. Sebelum nak bahagikan macam Allah maulud ke apa semua, musanah akan menjagakan kita dulu, memberi penjagaan dulu. Jagaan yang pertama, penjagaan yang pertama ni, untuk kita memikir han dunia ni, memikir kelakuan dunia. Fikir jaga air ni untuk kita fikir hal dunia, kelakuan dunia. Dunia yang kita duduk hari ni itulah. Dunia yang kita duduk hari ini. Fikir hal dunia. Fikir hal dunia hingga mati kita masing-masing. Kita duduk hari ni hingga mati kita masing-masing. Ada fikir. Masya-Allah hingga musanah ni. Kitab dia penuh nasihat. Kalau dia mengajar Usuluddin pun, dia mengarang kitab Usuluddin pun, dia pun nasihat sikit-sikit. Kalau dia bahas sifat-sifat tu, hey, dia selit dengan nasihat-nasihat lah tu. Tak sebi kita puah, tak sebi kita jemu. Ha, ni cara musanah. Ha, tu dia kata, adalah dunia ni ialah boleh dikatakan sebagai wakah. Dia kata, nak bahas ni, adalah dunia ialah boleh dikatakan sebagai wakah. Apa wakah? Tempat berhenti sekejap. Wakah. Wakah ni tempat berhenti, berhenti sekejap juga. Ha, tu. Dalil sebagai wakah, musanah banding dunia ni sebagai dengan wakah yang kita berhenti. Mana dalil kata sebagai wakah? Dalilnya, dalilnya apa? Dalilnya semua manusia tak ada siapa hidup lama kan ni. Tulis itu betul sebagai wakaf. Sebagai wakaf. Dalilnya sebagai wakaf tempat berhenti. Dalilnya, dalilnya tiada siapa pun. Tiada siapa pun yang hidup berkekalan. Semua akan mati. Ha tu, situ. Tu dalil kata tak lama, tempat berhenti. Ada dok lagi ni orang hok dok sesama dengan Nabi Adam tu, ada lagi lah ni. Tak ada. Yang kata Nabi Adam, Nabi Muhammad ni pun tak ada dah. Yang kata Nabi Muhammad hok sezaman dengan Syedah misalnya. Syedah ni 100 tahun lebih, 200 tahun lebih. Dekat-dekat 200 tahun. Syedah. Tu tak ada dah. Itu dalil kata dunia ni tempat berhenti sekejap je untuk diri kita masing-masing. Tak ada siapa duduk lama ni sekali di dunia ni. Dia kata tempat berhenti sekejap jua. Berhenti untuk kita menghimpunkan beberapa banyak bekal bagi akhirat kita. Untuk kita menghimpunkan, mengumpulkan beberapa banyak bekal bagi akhirat kita. Akhirat kita. Kecik akhirat kita. Akhirat kita. Akhirat kita tak? Ya, akhirat kita. Dunia kita tak? Bukan dunia kita. Akhirat tu hak kita. Dunia ke hak kita sebenarnya. Maka Musa dia kata, dia kecek. Akhirat kita, makna akhirat kita. Yang akhirat yang ialah rumah hakiki bagi kita. Makna gitu. Akhirat kita, akhirat yang ialah rumah yang sebenar bagi kita. Dia kecek tu. Tu maka hipung ni sini tempat hipung amalan terhumpung bekalan hadap kepada akhirat kita. Akhirat kita yang dikatakan tempat rumah. Ha kecap pula. Tempat rumah. Lah, bahasa kampung tu tempat rumah, tempat kediaman dan negeri kita yang kekal. Mana yang kita pasal nak tahu? Akhirat kita ni lah yang dikatakan tempat rumah, jadi tempat kediaman dan negeri kita yang kekal selamanya. Selama-lamanya. Nyo tak rojak tak apa lah. Itu akhirat. Kena dah kita tazkirah dulu pun. Berat-berat dah. Tapi ralik pula. Lalai pula ni. Lalai pula. Kita tazkirah ya dah kita gi ke Malaysia ke, gi ke luar negara untuk nak kerja, dia kata. Gi kerja, tujuan niat nak kerja. Kerja buat apa? Untuk taruh-taruh bekalan, taruh modal, taruh duit belanja untuk bawa ke kampung kita pula. Tu tugas asalnya. Tiba-tiba bila siapa dapat visa igoma apa siap dah sampai luar negeri, kerja-kerja sampai ke tempat kerja tu tak ada kerja. Tak kerja. Buat apa? Duk tolong ahli kampung, duk gala tolong demo, demo minta tolong buat rumah, demo rumah. Kerja kita tinggal. Tinggal kerja kita. Khabar-khabar habis masa visa igomah tu. Setahun dah mawi. Habis masa dah, pasport kena balik dah. Tak nak boleh buat pos sekarang. Ha tu galik. Bodoh panggil. Ayam didik pandai belaga. Orang cedik jadi bodoh. Ya dia kata. Ayam didik pandai belaga. Ayam didik ni ayam yang diasuh lah. Mana wujud dia leluh lagi. Tua yang didik. Dia perah. Ayam ni ikut tua yang leluh lepas. Glum. Ha. Belaga orang tu ayam tu. Tak kira dah tua berdara. Amai yang kunyit. Amai yang kunyit. Amai berah-berah. Dah. Lepas nak bibit ayam. Ayam belaga tu. Mana ayam? Misalnya ingat kita kira tu. Waktu bila suruh pelagor ha pelagor. Hatta kalau tua hatta untuk pelagor kambing pun nak pelagor kambing. Haiye tu. Awe ha. Kambing pun kambing, kucing pun kucing lah. Dia lawe hari yang didik. Tapi tua dek darah habis sakit-sakit. Tak kira ikut tua suruh. Tuwe suruh belaga, hak belaga. Tuwe nak mapuh dah. Maka orang tua dulu kata, ayam didik pandai belaga. Orang cerdik jadi bodoh. Apa makna? Orang cerdik, tuwe cerdik. Tapi, duk tak tahu. Tak jadi cerdik dah, bodoh. Duk dengan demo ya. Kalau mau hidup Mesir, duk dengan saya. Saya pergi jalan, jalan. Jalan mana ni? Iskandaria, pergi Iskandaria. Tak puas hati. Klik Iskandaria 3 hari. Pergi Syamur Syekh pula. 2-3 hari. Tak puas hati. Dia berhenti tengok. 2-3-4 hari. So, ada ayo sunnah ha tak ada sedap mana mana kelik rumah ha kelik susuk tuguk gu ya orang ni cidik tu eh tapi dah tuguk gu gitu jadi bodoh juga akhirnya orang panggil tak tahu kata orang terlambat diri masa. Kalau hayat tu cidik dia akan lari dia tak akan pelagor kalau dia sakit dia akan lari ini kacau bagau apa laginya dia sakit tubuh gitulah orang. Ha, orang manusia pula gitulah. Sudah ingat hak pesan ni letak kira sekali dah sudah. Ayam didik pandai belagak orang cidik di bodoh tu. Dan bagai azab yang tidak dapat dibanding juga. Maka membagikan. Maka pesan kata boleh dikatakan sebagai wakah tempat berhenti sekejap jua untuk kita menghimpunkan beberapa banyak bekal bagi akhirat kita. Akhirat yang dikatakan tempat rumah dan negeri kita yang kekal selama-lamanya. Maka hal ini, ha musanna kata. Maka hal ini apa hal ini? Hal ini tu apa? Maka hal ini. Maka hal ini ialah satu hal amat terer nyata ya kata. Maka hal ini keadaan ini apa keadaan ini? Keadaan mana? Hal ini tulis itu. Yakni. Keadaan dunia sebagai tempat berhenti sementara waktu. Dan akhirat ialah rumah dan tempat kita yang sebenar. Ha, tu. Tuhan ini, hal ini tu Yesus. Maka haning-ning, dia kata haning, haning tu hal mana? Keadaan syurga ni sementara waktu akhirat ni kekal selama-lama. Haning ni ialah satu hal, satu keadaan yang amat terang. Nyato, terang lagi, nyato lagi. Terang nyato, terang dan nyato. Nyato benar-benar. Tapi nak nyato dan terang tu bagi yang mumayyit je lah. Yang mumayyit. Terang nyato bagi mumayyit. Maksud mumayyit di sini apa? Orang yang pandai membeza. Orang yang pandai membeza perkara yang sebenar dan yang palsu. Maksudnya gitu. Orang yang pandai membeza perkara yang sebenar dan yang palsu. Itu memajid sini bukan memajid kata dari hukum pekoh apa tu dah tu. Maksud memajid ni orang yang dapat membezakan hak mana sebenar, hak mana palsu. Bagi mereka yang ada dapat membeza tu nyata sangat perkara ni bagi dia. Tengok ni nak duduk lama mananya. Allah duk kacau buat rumah 2, 3, 4 lapis. Nak buat wih siapa dia duduk. Wih siapa dia duduk. Hari mula-mula naik rumah panggil tok guru mari semaya hajat untuk nak naik rumah baru 3 lapis tu. Hari tu juga teka duk buat tuk tok guru. Bawa balik tok guru mari tuan mati. Mati. Letih dah oh. Duk nak tunggu tangan. Duduk sipai rumah. Letih mati. Tok guru pun bahawa tak ada semayang banyak. Ada semayang hajat. Tak pakai semayang banyak. Lalu dah. Mula nak mari semayang banyak. Nak mari semayang hajat. Pakai semayang banyak. Lalu dah. Begitu. Siapa pula pesakak ikan benda tu? Ya Allah. Kereta ada dah baru. Baru habis usurai ya, surai ya. Asuran baru habis ya. Nak beli hok baru pula. Tak. Tak puas hati. Tu beli hok baru lagi. Dok kacau usurai pula. Allah, letih kerja. Tak habis-habis. Buat apa sangat kalau kiranya kita ni. Orang hok pandai memajit tu ya beza boleh. Kalau tak memajit, duk jadi gila situ. Malaikat musanna kata tidak nyata tu bagi yang menolak jua Hak menolak tu lah tak nyata. Maksud yang menolak ni orang kafir. Bagi yang orang kafir yang menolak, yang tak percaya jua lah tak nyata tu. Atau kalau bukan kafir pun, bagi yang memilih, yang ni orang mukmin, tapi yang memilih akan kesenakan sehari dua saja. Waktu tu hai dah. Atau bagi atau orang mukmin yang memilih, maksud memilih ni mengutamakan dan mendahulukan akan kesenakan sehari dua saja. Faham dah? Kesenakan sehari dua jadi kesenakan sementara waktu ni. Kesenakan sementara nanti mati ni orang panggil kesenakan sehari dua. Begitu ya. Ha tu. Tu. Bukan kata senak sehari dua. Aku bukan senak sehari dua, aku dok senak mari setahun dah. Bukan makna sehari dua tu, sehari dua gini nak kecek sehari dua macam ni. Sementara waktu. Ni kita duduk ni tepat sehari, tepat senak sehari dua je sini. Ha ni sini tepat senak sehari dua je. Ha. Dalam hal tu tu duk pilih hok tu lagi. Maksud memilih ni mendahulu. Padahal je nak juga akhirat. Bukan kata ha ni dunia ni akhirat, aku pilih dunia, aku tak mau akhirat tu. Bukan. Ya pilih juga akhirat, tapi yang mendahulukan dunia tu dinamakan memilihkan dunia. Mendahulukan dunia, mengutamakan dunia daripada akhirat. Akhirat tu dah. Kena boleh mulai tu. Ha, habis situ. Ha, tu kita nyanyi juga. Memilihkan akan kesenakan sehari dua saja. Dan meninggal. Ha, ini meninggal jadi membelakangkan. Atau tak peduli akan kesenakan yang kekal, akan ketenangan, kesenakan, kesukaan yang kekal. Tak mau. Lagi dua je. Kalau kita ibarat kita duduk Mesir ke, Mesir ni seolah tepat sehari dua je bagi kita. Tepat senak sehari dua je. Jangan memilihkan kesenakan sehari dua tu dan membelakangkan akan kesenakan yang kekal. Jadi ibarat kita kata kesenakan di rumah kita dan kesenakan hal sebenarnya, kalau kira dah kesenakan di Mesir ni sementara je. Maka kita pergi pilih hok ni, aku duduk ralik sungguh sini. Tidur, makan, tidur, berjalan. Tidur, makan, berjalan, makan, tidur, berjalan. Tinggal mengaji. Okey, klik rumah ha, tu. Mula. Itu jangan gitu. Allah. Ni duk fikir berjalan ni, ni masa ni, masa ni duk fikir jalan lek otak kepala banyak ni. Lepas pada peksa ni. Peksa pangan kedua ni. Dalam otak tu fikiran untuk mengaji ya ada juga, tapi dia fikir untuk nak jalan banyak masa ni. Kuliah tak buka lagi. Masa ni sudah. Dah aku dah mau orang pakak jalan lah aku masa ni. Ha, pergi. Ha, misal. Ha, ni. Lepas tepat setepat. Ha, lagi nak pergi swimming pula. Di mana? Ha, Ainu Sekenah ke? Ha, tali jet si pula ke? Lap tu je cahaya. Ha, dia fikir. Gitu. Ada lagi air pacu apa? Air tujung di mana? Hot, tak ada buat. Di mana? Fayung tu. Gi siapa lain tu tak puas hati juga. Ingat air tujuh rumah juga. Ingat saikal juga. Ingat air tujuh rumah tak puas hati. Ingat rumah juga. Mari ingat kata nak we hilir ingat rumah. Gi jalan kau ingat rumah. Bila gi jalan tak tahu mana boleh tengok orang. Indah kita ya. Ha, tu. Ha, kena pilih mana lah dah. Duk tu jalan-jalan tapi mengutamakan mengaji. Kalau duk Mesir tu mengutamakan mengaji, mengkeduakan akan berjalan tu. Begitu kat dunia ni mengutamakan amalan akhirat, mengkeduakan amalan dunia. Ha, tu kita duk sini. Ha, bagi yang memilih akan kesenakan sehari dua saja dan meninggal membelakang tak peduli akan kesenakan yang kekal tu. Maka dengan apakah musalah tanya kita? Maka dengan apakah hendak cari bandingan kebodohan orang tu? Dengan apa? Dengan apa hendak cari bandingan kebodohan orang tu? Eh tak? Eh? You kata kita tu khabar tak? Oh tu. Yakni apa kita tu? Hendak banding kebodohan dia tu dengan apa? Ha tu kalau kecek lah dengan ni kak. Hendak banding bodoh dia tu dengan apa? Kalau orang lagu tu, orang memilihkan dunia, tinggalkan akhirat, meninggalkan akhirat ni. Maka nak banding bodoh dia dengan apa? Banding dengan lemu, baik lemu. Banding dengan lemu, baik lemu lagi pada dia. Bodoh-bodoh lemu pun, dia tak kena soal dah. Mati-mati di bawah tanah je. Tak itu. Ha, nak banding apa? Banding dengan kubah. Banding dengan utuh, hemah. Tak ada banding ni yang ni. Ustaz dia kata, dengan apa hendak cari bandingan? Jadi tidak ada apa dah. Ini istifham ingkari oleh bangi. Dengan apa hendak cari bandingan kebodohan orang itu? Jadi tidak ada dah bandingan orang ini bodohnya. Na'udzubillahi min zalika. Kami minta berlindung dengan Allah Taala daripada dimakian itu. Dimakian itu ketiadaan terer dan nyata perkara tersebut. Ha tu. Allahu akbar. Ngepek dah Husan ni tak depo lagi ya. Dah lu. Mulai ikut kita ni ngajak ke kampung pula ni. Kampung ni. Kita belajar ni sekurang-kurang kita jaga lebih banyak daripada orang kampung biasa tu. Orang kampung orang tak mengaji tu dia. Dia lalai-lalai semua. Maka kalau kita nak boleh klik ngajar dia dengan kita ni pun alhamdulillah. Boleh jaga dia. Ha, tu habis situ. Anak-anak yang dikasihi. Dia kata. Anak-anak yang dikasihi, mari kita perhati. Perhati ni perhatikanlah. Mari kita perhati dan perhatikan satu firman Tuhan. Cuba perhatikan firman Tuhan ni. Ha tu. Ha tu putih star. Ha putih star lah. Tak rehat star. Masuk panah. Ada air minum-minum panas. Ada tak? Sedangkan ni. Tak ada mula lain eh? Tak ada. Nanti buat ke tu ada. Hak demo tabarok. Apa? Tempat tapir air tu. Tak buat lagi nanti. InsyaAllah esok eh. Kita buat tempat tu. Boleh minum sikit. Lepas tu cadangan nak beli peti sejuk tu satu. Untuk kemudahan juga untuk isi air sejuk apa. Kita boleh minum. Cadangan saja tu. Cadangan nak bosa tambah aircon tu satu lagi sebelah sana. Untuk kemudahan. Allah. Ya Allah ya Rabb. Buka dah ni, nak buka tak? Kipas ni eh? Nak buka tak? Yo. Kemandan ni hak ni dah. Dah. Masa panas saya ni. Eh? Tapi kalau buka yo air tu tak jalan pula. Dia tak pergi kot tu. Ya, angin yang akan musim sini. Tua, air kata lah. Kalau kita kita nak pasang air ni. Sini tak nak buka, ya tak buka dua tu je. Kerana ia air ke sana. Tapi kalau angin itu kipas, kipas akan pusing. Sejuk ke tu, duduk ikut datu ya. Sini, ia tak gini lah. Dia panas sikit lah kan. Sudah. Alhamdulillah. Ha, kata musannif, anak-anak yang dikasihi, mari kita perhati, kita perhatikan satu firman Tuhan. Allah Ta'ala firman, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Suratul Kahfi ayat 44. Riyahu kahi tu baris-baris salah silap jatuh. Fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Fa'in bagi tazruh. Tazruh. Tazruhu riyah. Artinya bentangkan olehmu. Nah, tu makna bagi fadrib, satu terjemah eh? Satu makna bagi idrib, bentang, yakni hendak bentang olehmu, ataupun kita kata hendak kemukakan olehmu, kemukakan dan bentangkan, hey Muhammad. Atau kita nak terjemah satu lagi pun boleh. Fadrib lahum wadrib bahum. Ya terjemah hai tu jatuh satu wow tu tak ada dah. Dan artinya dan bentang. Comelnya je tambah dan satu lagi lah. Kerana ada wow tu satu. Wow. Dan bentang, yang ni bentang olehmu hai Muhammad. Dan bentang olehmu, kemuka olehmu hai Muhammad. Atau menjadilah. Ha ni jadi menjadilah olehmu, menjadilah engkau hai Muhammad. Ha tu terjemah. Ni kalau terjemah lagu ni, isyarat kata idrib dengan mana? Ija'an boleh kata. Menjadi olehmu, menjadilah engkau hai Muhammad. Ha tu. Boleh kata gitu. Hendak jadi oleh kau hei Muhammad, hendak bentang olehmu hei Muhammad, kemukakan hei Muhammad, menjadilah engkau hei Muhammad, bentangkanlah hei Muhammad akan sifat hidup dunia itu. Bentang kepada umat, wi umat boleh sedar dan tahu sifat hidup dunia. Bentang hei Muhammad akan sifat hidup dunia ni. Kama'in, seperti air. Masalah hayat ini, soalan tu, umpama sifat dunia ni, sifat-sifat dunia ini ni, kama'in, seperti air. Kalau kira seperti ni, O kedua tu bagi menjadi tu. Kama'in tu, O kedua lah bagi idrib. Ha, hendak bentang olehmu dan menjadikan olehmu hai Muhammad akan sifat hidup dunia ni seperti air. Maknanya air ni air hujan lah. Seperti air hujan. Air hujan yang menurun kami, menurun oleh kami, Allah Ta'ala kata. Menurun akannya, akan air hujan. Dunia ni seperti dengan air hujan yang kami menurunkan dia. Menurun dari langit itu. Turun daripada langit itu. Minas sama, as-sama tu sama itu. Maksud langit itu langit dunia ni lah, langit dunia ni. Kami turunkan akan air hujan tu daripada langit tu. Bila turun, kita ni nak bani lama dah tak tinggal rumah. Ya tak gamah hujan hop dulu tu dah. Ya Arab suka dah hujan tu kan musim ya. Tapi rumah ni nyata. Padi Allah, boleh hujan lebat. Padi dia ni. Dalek benar lagi kan. Oh, tak ada padi rumah duk dekat laut dah. Ada apa? Cari padi mana mari? Dia mau dekat sungai. Mana mau? Nah, tengok. Itu Allah Ta'ala nak kata apa ni? Bila turun daripada langit itu, maka bercampur gaul. Dia kata. Gaul. Bercampur gaul. Tidak bercampur gaul ni. Maka bercampur gaul. Bergelomok. Berarti bergelomok. Bergelomok tok. Saya panggil tak? Ha, bergelomok tok. Bercampur aduk. Saya panggil dah? Ha, tu. Dia kata gitu. Bergelomok tok. Betul. Bergelomok tok. Bercampur gaul. Apa macam bercampur gaul ni? Tulis itu dulu betul bercampur ni. Betul ayat Quran ni kena halusi sikit lah. Terjemah dia tu. Bercampur di sini, yang ni bercampur antara satu. Antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Apabila disiram oleh hujan. Tu habis itu. Bercampur gaul bukan maksud bercampur air bercampur dengan tumbuhan itu dah nanti. Maksud bercampur di sini bercampur sama sekali tumbuhan. Fakhtalata bihi nabatul ardh. Maka bercampur gaul dengan air itu, bergelomok dengan air itu, bercampur tumbuh-tumbuhan. Bercampur oleh tumbuh-tumbuhan. Segala tumbuhan yang ada di muka bumi ini bercampur tumbuh-tumbuhan bagi bumi itu. Maka bercampur gaul dengan air itu oleh tumbuh-tumbuhan bagi bumi itu. Pupuk tu dengan pupuk ni jadi campur, duk gelomok. Dengan bila hujan air mari ni jadi campur be. Tengok padi sama satu sama lain dah. Mula-mula duk sama-sama tapi bila air hujan tu mari campur. Duk bergaul orang panggil. Tumbuh-tumbuhan itu. Apa bandingnya ni? Tak nampak lagi cara bandingnya tu eh. Tengok dulu. Maka bila campur kan segar hijau. Tu tumbuhan tu. Maka berpagi-pagi ia. Berpagi-pagi ia ya terjemah pada fa'asbaha. Fa'asbaha. Maka berpagi sebenarnya sini kan atau maka jadi ia pun tak apa kalau kita ukan ada kata asbaha yang mana asbaha nakisah. Ya sebenarnya nakis bukan asbaha tamah lah. Bukan tak asbaha tamah. Asbaha Zaidun berpagi-pagi oleh Zaid itu tamah ni. Asbaha dengan mana kana, saudara bagi kana tu dikatakan asbaha nakis. Maka jadilah gitu ya. Maka berpagi-pagi ia yang jadi ia mana? Ia tumbuh-tumbuhan tu. Jadilah tumbuh-tumbuhan ini yang pecah. Dia kata, hasyiman yang pecah. Maksud yang pecah yang ni yang kering, kering kote. Kering. Tu. Ya mula-mula kena air tak apalah. Teka kena air tu ya segar, ya basah. Lepas pada air habis tu. Pang tu mula nak kuning-kuning dah. Ya segar style, ya segar teka air tu ada ya. Tapi bila air kering, pang kayu tumbuh-tumbuhan tu ya mula nak pecah pula dah. Dan akan kering, akan jadi kuning. Musanna kata, itu Allah Ta'ala kata. Dan hancur lebur atau pada pecah. Ini makna tu lah. Pecah dan hancur lebur. Angkut tu nanti lagi. Masya Allah kering hancur. Lepas tu bila kering dah pohon kayu tu lepas pada sirih hujan dah. Ya bila Ya Allah Ta'ala turun hujan ni sini maksud hujan ni bukan nak winapak kata pohon kayu tu segar dah. Nak winapak kata pohon kayu tu jadi capur. Bila ada hujan mari tu jadi berkarang pohon kayu tu. Bila garang sihat dah. Pagi esok tu lepas pada kering hujan, pohon kayu tu mula nak pecah, nak kuning pecah lah. Tu hok kering-kering gi, hok pecah-pecah gi, hok patah-patah gi. Macam-macam. Kering. Lepas tu kering bila kering dah, hancur lebur dah, mencerai dan puput. Gerti puput dah? Puput. Gerti puput tak? Mencerai. Apa mencerai? Menjadi mencerai akan dia. Ha, tu mencerai akan dia, akan tumbuhan tu. Dan puput akannya. Maksud puput ni meniup. Meniup akannya, akan akannya, akan tumbuhan tu oleh angin. Angin pun tiup puput gi. Dulu duduk bawah tanah ni, tapi bila angin mari, ha bakat pupuk gila. Tengok daun. Dalam benar, dalam padang luar. Teko pagi tak apa lagi lah, ya segar. Lama-lama rupuk-rupuk tu mulai hok kering-kering ada dah. Hok jadi kuning, hok kering-kering dah, hok pecah-pecah dah. Lepas tu rupuk tu angin tu akan pupuk gi pula. Kata zuruhur riyah. Puput akan dia oleh angin. Tuhan kata. Sini tak nampak lagi cara bandingnya ni dah. Nanti musanad akan hurai. Dan adalah Allah Ta'ala, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu kuasa ia. Ia Allah Ta'ala. Atas tu takluk pada kuasa ia belakang. Itu sebenar kalau susu muqtada khobar kena kata. Dan adalah Allah Ta'ala kuasa ia atas tiap-tiap suatu. Ia kena kata gitu. Tuhan kuasa berlaku atas tiap-tiap suatu. Ha, jadi atas tiap-tiap benda yang mungkin lah maknanya. Benda ni, benda mungkin. Allah Ta'ala kuasa semua. Allah Ta'ala kuasa nak buat, nak mengada, nak meniada. Maka setengah daripada benda yang Tuhan mengadakannya apa? Ni. Ni. Ha, itu angin. Dan pupuk. Pupuk angin apa sebagainya ni. Ha, tu kuasa belaka tu eh. Ha ni huraiye musanah ni kalau kita tengok dengan secara terjemah atau sebagainya tak faham lagi ni. Yang mari rupa bandingnya ni. Maka dalam ayat itu musanah kata, maka dalam ayat itu dapatlah bagi kita, maksud dapatlah ini dapat fahamlah kita satu pengertian, satu maksud yang yakin, yang membawa kepada yakin. Di ayat ini dapatlah kita, dapat fahamlah kita akan satu pengertian, satu maksud yang yakin, yang dapat membawa kepada yakin. Kita yakin dengan ayat ni. Kita perhepak dan maksud dia kita yakin bahawa hidup dunia itu walau dengan berbagai-bagai kesukaan dan seronok sekalipun, maka sekejap jua. Sekejap je. Ha tu. Dunia ni walaupun bagai-bagai kesukaan dan kesenokan sekalipun, setar sangat. Daun kayu tu je segar senok tekah mana ya? Eh? Tekah hujan lebat tu ya. Oh, sedap. Seolah kata daun sama-sama sain duk boleh berkipung. Aku mai sama buat ya. Ibarat gitu. Begitu. Maka suka senok nampaknya, tapi sementara waktu je. Tak lama pula kering kotak dan akhirnya pupuk dia nginggi ke mana-mana. Tak ada sekali ke. Maka musanah kata, tengok ni kita faham. Kata dunia ni walau dengan bagai-bagai kesukaan, bermacam-macam kesenokan dan senok sekalipun, maka sekejap jua, sementara jua, walaupun 100 tahun pun setar je bila banding dengan masa yang kekal di akhirat. Setar lagi. Bokeh hok sapa 100 tahun tu tak senok dah. Mata pun bobo. Tinggal ha. Tak senok dah. Ha, demo eh buka air apa mo. Ah, tak mo, tak mo, tak mo, tak mo. Oh, kulit ya ni. Kena kulit ni kecil kering. Nah. Pada itu kipas dah. Oh, tak mo, tak mo, tak mo, kipas mo tak sih. Pamuk panah. Tak kipas panah. Ha. tak bakal, tak pasang kipas. Mana, mana, mana pula. Jadi mok ni, mok ni tak kena sekarang. Wih kipas pun tak kena. Tak saya kipas pun kata panas. Mok duduk bawah dah. Alah, mana duduk atas kena angin. Kena angin pula. Oi, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Masuk. Tengok. Walaupun lama tu pun tak senak juga. Senak ni lah masa muda ni ya kira. Masa muda ya. Kita nak kata senak je daripada orang beranak sampai ke mati tak juga. Nu orang tua tak senak ni. Tak senak sekali duduk. Haa, apa dah? Kalau gitu, setah masa ni. Orang ngaji senak macam ni ya. Teka sampai umur 30. 35. Haa, 35. Lepas dah 35 tu, kurang senak lah. Nak mengapa apa pun ya dipayah ingat mula lama dah ingat teh. Ah tu. Nak jalan pun rasa lengah, rasa nak sakit lutut mari dah. Laki-laki pun orang pecek semua. Ha tu yang dia. Pecek. Gini mana-mana mula nak helah kaki dia mau pecek kaki. Ha tu gigot tu dah. Ha rupa tu ya tak gerak dah. Lelaki kau just not training ya. Just not masa muda ni ya. Nanti tengoklah. Tapi sodok nanti ya buat. Ha mun nanti tak apa masa tu, nak tengok sungguh kedah. Ha dia sampai situ ya. Rugi dah. 35 ni habis kurang dah. Padahal umur ngaji sampai 40 lagi. Tapi sampai 35 tu slow dah. Hafalan kurang. Sampai 40 pop habis tempoh eh. Masa tu orang 40 tu yang mengaji sekuat data laki kita we tahu masa Allah je. Ingat tu. Ingat sungguh-sungguh sebagai orang ngaji tak ada. Masa ni. Ngaji sungguh. Nak jalan-jalan lepas 40 tu nak pergi ke mana-mana Jurok, Amerika, London pun pergi lah. India, Pakistan, Bangladesh. 40 hari, 4 bulan, pergi lah masalah. Ha, kita kata nak pergi ke mana lagi? Afrika mana-mana pergi. Pergi umur tu masa gagah 40 tu gagah lah. Pergi nak jalan. Masa ni kena fikir banyak tengah bak tu. Ngaji dulu. Ngaji ha. Bokeh sampai masa 40 orang bawa jalan pula. Pergi bawa, pergi syekh, pergi ustaz, pergi saya bawa. Kita tak nak bawa sendiri tak. Dia mau bawa pergi. Eh saya tak ada duit ni. Tak apa tiket saya bagi. Ha pula dah. Nak pergi mana sah? Amerika. Ha pergi dengan saya. Tak apa. Pergi Mekah. Nak tahu. Kau bawa. Cuba tak mengaji ke? Ha tak mengaji ke? Percayalah. Ha percaya. Ha maka dia kata sementara je. Walau lagu mana pun kesenok kes sekalipun dia kata sementara waktu je. Sekejap je. Maka sebab itulah. Sebab dunia tu sekejap jua lah. Tidak mengherau akannya akan dunia tu segala yang berakan. Maksud tidak mengherau, tidak peduli, tidak lobo akannya akan dunia segala. Jadi oleh segala yang berakan, oleh mereka yang berakan, orang yang ada akal, dia tilik dunia, dia tak herau dah. Maknanya tak peduli sangat dah, tak lobo sangat dah. Kerana dia tahu kata dunia sekejap je. Bik malak tu maksudnya tu tidak mengheraukannya segala yang berakan. Malaikat kalau nampak herau juga, nampak peduli juga orang berakan, tapi nampak peduli juga ke? Malaikat kodat yang tak dapat tidak jua. Kodat yang berhajat dan tak lepas jua. Maknanya kodat yang tak dapat tidak, kodat yang mesti. Kodat yang berhajat jua. Tu. Kodat yang berhajat je. Hak lebih pada berhajat tak itu dah. Rumah tak tiri sudahlah rumah. Tak tiri, perabung tak tiri, tidur sedap dah. Hujan-hujan, angin-angin ribut, tak ada sengit tiar sudahlah. Bilik air ada satu bilik air. Ada bilik tetamu hari walaupun tak luas sangat pun sekadar boleh tetamu. Bilik tidur kita dengan isteri kita dan bilik anak sebilik lagi dan satu bilik lagi cedek juga untuk tamu kalau nak mari tidur. Lepas tu dapur lelo. Cukup lah ni. Tandah dia tu. beluah berusaha. Tandah dia pula nyobok. Lai tandah dia tu dia buat swimming pula pun pula. Jalan tu orang tangguh-tangguh. Apa tu adung. Buat sepengan tu. Apa sangat lah. Apa ni sangat. Lagi. Tak berhajat lah. Kau dah berhajat. Pada tu. Mutu ada sebuah. Sebiji mutu. Sebuah. Ada mutu stay. Ada kereta stay ada eh. Kereta ni untuk apa? Untuk nak pergi kerja. Untuk nak pergi ngajar. Mula-mula jauh-jauh sikit. Jangan jauh boleh. Bawa anak bini pergi jalan-jalan pakai angin. Boleh. Tak mampu tengah jalan. Sudahlah. Ni bulu beli 2-3 pula dah sama. Mutu 2-3 mutu. Hak anak isa. Hak aku isa. Hak isteri satu. 3. Ni anak baru pula ni. Nampak rumah anak pula. Nak celek beli baru sama. Celek anak hak baru ni. 4. Mutu. Jadi lebih dah ajak. Hak tu tak berakal lah tu. Maka orang berakal ni tak herau sangat ke dunia. Malaikat koda yang tak dapat tidak jua. Hak ia berhajat untuk perlu untuk diri si. Ikutlah. Ataupun yang jadi jalan untuk akhirat. Atas pada apa? Malaikat koda. Atas pada yang tak dapat tidak tu. Malaikat koda yang jadi jalan, jadi tangga untuk akhirat je. Kalau dia cari pun jadi koda jalan untuk akhirat je. Tu baik kerja pagi-pagi tu bukan apa dah nak boleh isteri. Nekor isteri. Anak bini kau dah bini boleh makan. Demo makan sup. Bini kita pun boleh makan sup. Sudahlah. Dah makan sup daging. Bini kita boleh makan sup daging. Sudahlah. Anak demo tu boleh makan ais krim. Anak kita boleh makan ais krim juga. Adilah. Tanggol. Nekor untuk anak isteri. Ya. Nekor. Biar ajak. Ni tak ada siapa ke. Oh, ngaji pun tak ada dah. Tak ada ngaji dah. Lebih lagi duk Mesir pula. Nak nego Mesir. Duk Mesir, ya Allah. Nego. Tak mengaji. Hadap kau nego. Siapa kau mengaji tak ada. Okey. Mek igomah. Orang tu Pak Azhar mek igomah ya. Igomah buat apa? Kalau igomah untuk nak ngaji kemudiafah lah. Ya pula. Igomah untuk nak nego. Nego. Dia tu bilang, taruh lo stay, taupak dah. Taruh lagi semadah. Lagi tak ada. Taruh apa? Untuk make igamah. Buat apa? Nego. Mesti. Tak asyik maksud orang panggil. Tu orang panggil lajak. Tu tak jadi tanggap untuk akhirat dah. Tak apa dah. Tu jaga-jaga weh kita weh. Yang ni weh tu. Tu weh. Tak ada kaya li orang nego mesti. Caya lah. Nego tak caya. Bukan lari tak sewi nego tu. Lama tak siap aku duk nego agak sikit banyak. Nego gila. Nego skoda untuk membantu pengajian cukup. Kalau kata tak ada orang tua ni. Dan nego untuk tolong orang tua ya. Ni tak lah. Dia mula boleh selah dua. Misalnya dia nak pergi banyak. Nak cari lagi. Masa nak jepung duit tak boleh, boleh RM10,000 make emas kan tu. Taruh. Haa, nak raya lah. Jepung duit tak. Haa, tu tak save waktu tu. Kita mengaji dulu sini. Tempat dia dah. Jadi tangguh, jadi jalan kepada akhirat juga. Haa, tu. Tok guru kita pun buat kerja kot. Tok guru saya sendiri pun Allah. Kalau kira, buat kerja lah. Tapi tangguh yang untuk jadi akhirat. Babo motong pagi-pagi. Ada setengah-setengah tok guru tu. Pagi-pagi belum nak mengajak anak murid tu. Ni motong dulu. Skuadah asli 2-3-4 lidi. Kebun dia tu sikit ya. Apa faham je. Getah tepi rumah. Tapi motong. Kerak boleh jual. Skuadah beli ikan kering ya. Okey dapur. Ha, ngajar. Banyak yang ngajar. Okay. Ha, tu tak apa. Jadi tangguh untuk akhirat ya. Lebih insyaAllah usaha biar dia. Ha ni jalan ulama semua ti ni. Jalan ulama nak amilin semua ni. Kita sikit pergi di ustaz pun jangan duduk doa. Ni ustaz klik mula-mula tu. Kereta baru. Ustaz. Mungkin duit ya li. nak sore lah, sore. Sore. Lepas tu kira mana? Kira nak makan di atas mengajar. Mengajar kolon ni boleh. Ni tujuh ribu. Ni tiga ribu. Tak, kolon ni. Mengajar kolon ni tujuh. Empat, lima, tujuh. Nak make duit tu nak sore kereta. Letih back tu. Kau dah lu kita pergi ngajar dengan mutu. Boleh pergi dengan mutu dulu. So dia turut angin lemah. Nampak dia ada kereta. So nak ada kereta. Tidak leh. Dah mutu dulu. Bila ada duit stokor sikit. Ha. Kita ringan sikit. Kalau nak sore pun tak berat bawah sangat lah. Tak itu ke. Ni nak kita belakang. Tak leh ustaz luar ni. Dia mahu kawet gu ada belakang. Kereta baru. Kita pun baru tak eh. Ustaz. Contoh dengan syekh-syekh kita ni Kak Zahar. Doktor mahu ingat ajar mahu dalam taksi ke? Semua dah. Dia tak kereta. Jumpa dengan syekh tak kereta. Ni syekh dia tak kereta tu. Bayar genis pun kita ke kak? Syekh mana kereta besar-besar. Tapi kita Kak Zahar ni kulit ni jadi bangga pun besar-besar kan. Make contoh tak apa. Nak make contoh dia. Tobio. Setengah-tengah syekh besar duk mengajar Azhar tu duk rumah sewa ya. Bukan kata rumah sendiri. Kalau rumah sendiri pun bilik kecil lah, tak ada besar. Tengah-tengah syekh. Ambil contoh tu kita. Insya-Allah dah. Insya-Allah. Habis kita dah. Mari anak-anak perhati pula. Satu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ya, saat ni ayat Quran ni ada Nabi pula. Perhati hadis ni. Nabi kata, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Ingat taruhlah kepala weh. Ha ni. Ingat sentiasa jaga dengan hadis ni tak apa dah. Hadis ni rawahun Baihaqi lah dah. Dalam kitab Syu'ab al-Iman dia tu. Baihaqi riwayat. Darajat hadis tu kadang mana hak tu ada perbahasan ulama lagi. Saya tak membesarkan masalah bahasa tu. Sekurang-kurangnya kalau ada yang katakan do'eh sekalipun dia dah tahap boleh terhib dah. Nah, di segi fadilah amalnya boleh. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, Nabi kata. Artinya arti hadis Nabi, sabda Nabi ni. Nabi kata kasih akan dunia itu, hubbud dunya, bermula kasih akan dunia tu. Idafak hubbud kepada dunia, idafak masdar kepada maf'ul lah tu. Sebab tu misalnya terjemah kasih akan dunia tu, bermula kasih akan dunia tu, raksu tu khabar ialah kepala. Raksu ni kepala, jadi kepala ni punca atau humi, ialah kepala atau punca bagi tiap-tiap kesalahan. Dia kata. Oh, kok tu. Kalau gitu kisah ya. Hak boleh berlaku kesalahan tu, kesalahan ni so ya sebab apa? Hubud dunia ya. Balak dia kakak kipo. Kita nak sepitu ya. Tanam sako ayah. Bukan banyak sepitu. Nak tekan orang lain ayah yang aku dah itu. Ayah aku widah. Yang meninggal. Anak aku dah dengar lah kau. Ayah besar siap dah kat aku. Ayah tak boleh ya. Ayah pergi kat aku. Mu boleh dah. Susu tak kelahi. Tak kecek sama adik kakak. Kita nak sepitu je. Kipo tu bila dia gitu. Hubud dunia. Hubud dunia. Mengerti lah tu. Kipo tak mengaji. Kipo tak mengaji. Ha tu? Ya ada tu. Apa tu? Hubud apa tu? Hubud mar'ah. Oh, hok tu teruk lagi. Hok tu. Hok tu teruk lagi. Hok hubun mar'ah ni, hubun dunia ni lah. Hok tu pun dunia dah. Tapi yang dikau gelap mata lagi. Hok tu ngaji-ngaji pun tak jadi. Hok tu Tak jadi. Tu yang tak wi pula. Raksu kuli khati ati. Jadi kok tu lah. Masya Allah. Ni beliau hubbu dunia raksu kuli khati ati. Tapi hubbu ki raksu kuli hayati. Kalau hubbu dunia raksu kuli. Tapi bila kasih kepada engkau itulah punca bagi hidup aku. Asal bagi hidupku. Jadi kot. Alhamdulillah min zalik. Ah tu habislah. Maka apabila kita perhati akan hadis ni, Musanne kata, bila kita perhati akan hadis ini, maka dapatlah kita, fahamlah kita satu jagaan yang amat besar. Satu penjagaan, satu peringatan yang amat besar daripada dari Nabi kita sendiri. Kau dulu. Baca tak kena tu. Maka dapatlah kita satu jagaan yang amat besar. Jagaan yang amat besar dari Nabi kita sendiri sebenarnya. Cakap tu baca tu. Dari Nabi kita sendiri sebenarnya. Nabi kita sendiri sebenar. Nabi kita sendiri royak dan cerita. Nabi sendiri duk menjagakan kita. Iaitu jagaan yang amat besar tu apa? Dapat kita tahu. Kita boleh tahu bahawa kejahatan-kejahatan itu puncanya kejahatan tu. Kejahatan-kejahatan itu huminya, puncanya, asalnya dan kepalanya. Itu makna kepala saat ini humi atau asal. Punca tu lah. Bahawa kejahatan-kejahatan itu huminya, puncanya dan kepalanya, kepala kejahatan tu ialah kasih akan dunia. Gitu je. Baiklah. Tapi kasih ni sifat hati wey. Sifat hak dalam hati. Kita tak tahu kata seorang tu kasih ke tak kasih. Bagaimana kita boleh tahu kata dia tu kasih ke tak kasih? Bukan kita tahu isi dalam hati dia. Benda tu je zahir keluar jadi perbuatan. Kasih tak kasih, benci ni sifat hati. Kita tak akan boleh tahu kata seorang tu kasih atau benci setelah kita nyata perbuatan dia ya. Tak gitu. Tu. Mapo nampak dia Allah duk orang kereta. Basuh kereta tu sehari 3 kali. Mutu lepas basuh. Mari tengok mutu. Tu kabut tak kabut sikit tu eh. Ambil mari tecu eh tak puas hati jiru pula sejer. Tu. Basuh-basuh dah kena nak gi semaya. Hujan. Buat pergi mutu, cemar mutu pula. Jalan. Sanggup berjalan kaki, tak pergi dengan mutu. Takut mutu cemar. Apa beli kepala tu? Beli buat gapo? Duk beli buat naik. Kita kalau duk start arak ni tengok, Masya Allah. Arak ni, ya wak hamur sungguh akan kenderaan dia. Arak. Kita kenderaan rumah kita jadi tuan kita. Kita hama kenderaan di rumah kita. Kita hama kereta. Arak ni kereta tu hama ya sungguh. Tengok je tok. Ada tempat tok sudah. Kita ni Allah. Ni bahasa kereta ni Nusan ni boleh ngaji. Habis 10 ribu pula buat bahasa kereta saja. Kira semua arak ni jadi nimbak ni boleh puji. Tiap-tiap kereta ya boleh cek lah hok tak ada bekas guri-guri. Ya mesti. Walau kereta baru tu baik punya kena ada. Dia tak garek. Kira situ. Tapi yang benda oh lah siapa aku ikut anjing haye itik duk naik berok be. Hok tu tak serak. Napa hama benda oh. Dia kena jaga pula niat mahu tu tu. Tapi yang besar sangat teh tu dah. Maka perkara ini musanya kata ialah telah melihat kita dengan mata-mata sendiri, dia kata. Maka perkara ini, yang dikasih akan dunia ni, telah melihat, telah menyaksi kita. Melihat dan menyaksi oleh kita dengan mata-mata sendiri. Tengok dengan mata kepala kita ni. Melihat akan ahli-ahli dunia sekarang ini. Tengok. Di ahli dunia sekarang ni. Melihat oleh kita akan perkara tu pada ahli dunia sekarang ni. Cuba tengok. Hello. Nampak kasih dunia berdoa. Ha tu. Mananya benda hak dilihat tu daripada sebenarnya dah. Tak apalah. Daripada ni ya sebenarnya ya jadi bayar dah tu. Ya bayan pada ya sini ibarat ya kena kalau nak susun bi elok sikit ya kena kata ni. Telah melihat kita dengan mata-mata sendiri akan kau dulu. Akan perkara-perkara itu pada ahli dunia sekarang ini. Apa perkara itu daripada meninggalkan pengajian agama masalah. Tak apalah, bahaya dah, tak apalah. Melihat dengan mata-mata sendiri akan ahli-ahli dunia sekarang ni. Daripada meninggalkan pengajian agama. Tak mengaji, tinggal mengaji. Buat apa? Allah. Jom tak mengaji. Tinggalkan mengaji agama. Pengajian agama. Yang kata tiap-tiap hari seminggu sekali pun tak. Kok dia mahu baca kitab tu. Dia mahu baca Faridah katanya. Di masjid. Gila. Malah. Nak. Tinggal pengajian. Maksud pengajian agama yang ni. Yakni pengajian yang wajib lah. Pengajian yang wajib atas mereka tu lah. Pengajian yang wajib atas mereka tu. Adapun pengajian biasa ni tinggal tak ada masalah. Kalau pengajian lah, dia tak wajib mesti orang kampung kena mengaji mantik dah. Kena mengaji usulul fiqh ke. Bukan wajib atas dia lah. Kenapa tok tak mengaji usulul fiqh? Kenapa tok tak ada mengaji makulak? Bukan duk paksa dia betul. Hak kena kata, boleh kita kata je. Kenapa tok tak mengaji atas fardu-fardu atas tok tu? Tuhai kenal dok molek dok lagi. Semaya, poso, apa semua tu. Rukun syarat tu tok kenal dok lagi. Ha tu hak tu kita kena tahu. Hak masalah kena dicela oleh agamanya. Bukan agama mencelakan orang mengaji. Mutlakan dok. Mengaji hak tu dicelanya. Tinggal mengaji hak fardu'in. Atas diri tu. Faham dah? Mendingan pengajian agama. Ni kelik eh. Mesedar orang kampung. Banyak ni. Oh, sedih. Tok guru ngajar 2-3-4 orang je dalam masjid. Nak ngaji. Tu bahawa tua malah nak kelik rumah. Malah nak kelik rumah je. Tak agak. Mari tu dia mau mari sikah. Mari sikah tak apa. Tak agak. Tu pun. Baru kena duk ngaji sungguh duk sana ni dek tidur. Hak sana dia ni 2 orang je. Hak 2 orang lagi tu baik duk luar tangga tu hisap rokok. Tak apalah, dia dengar juga dah. Hak lain lagi. Lagi tu. Duk apa? Ha tu, kita kena usaha pula. Kita klik ni. Tapi kita klik yang duk kata kat orang. Yang kata kat demo. Weh, tak agak. Kampung ni tak boleh ngajar. Payah kampung ni. Payah kampung ni. Kelima payah kampung ni tak yang keluar pada mulut kita orang ngajar. Ni kata orang tanya, kenapa mu tak ada mengajar kampung mu eh? Teruk-teruk tengok. Payah kampung ni. Payah kira orang kampung ni. Payah kira. Ya bukan yang payah dah. Kita yang payah sebenarnya. Kena salah diri kita sendiri sebagai orang tahu ni. Kita belum ada cara untuk tarik yang menyaji. Kalau cara ni tak berjaya, kena buat cara lain. Bahaya dah. Ni kita tak anak ke? Ha. Ustaz bila tak editor email dah buat gini. Setengah pada caranya. Bila dia tak mengaji sangat. Ha, baik. Jumaat yang mari tak? Mari. Sebelum pada Tok Khotib baca kutubah tu, tengah je situ tu, panggil orang Tok Guru mengajar. Panggil Tok Guru mengajar situ, tengah je. Bapak baca, hari ni ngaji sifat wujud. ketubah panak-panak tak apa. Tapi mengaji tu panjang sikit. Ya sebab orang kita ni rana-rana malam-malam dia pun Jumaat dia, dia mari. Dia mari dah. Tak itu. Tu pun bila tiga kali, cukup tiga kali tak pergi. Ha, kali ketiga ni pergi, tiga minggu. Cukup minggu ketiga tu. Ha, tak apa dah. Bila dia mari tu, kita boleh ambil mengaji dia situ. Nampak lah masa tu. Tak ada juga Allah. Tok Guru naik tu, dia tahu dah kata Tok Guru mengajar. Ha, ni pukul 15 minit pukul 1 ni Tok Guru mengajar. Tak sogi lagi. Dia kat rumah dulu. Babak dia mengajar. Nanti pergi tekat orang naik kutubah. Ha, dia pergi kutubah pula. Hak liah-liah ni. Hak liah, hak malah, yang malah. Kita pusing kot lah pula. Pusing kot mana? Cara-cara lain. Ha, tu. Kena fikir cara-cara dia tu. Masjid kena apa? Masjid kat rumah lah ni, dia kena buat lah. Buat wiyadi tu sikit. Ya, sehingga ya, masjid, sehingga tengah masjid ni Allah. Tak boleh. Tu lah. Tak apalah, kira semula. Tengok tu kita kira semula pula. Jadi kita juga kena buat cara-cara untuk nak tarik kepada mengaji tu. Buat makan, modal nak cari kita sendiri. Tu email kena pusing-pusing ekonomi sikit. Lepas tu tiap-tiap kali mengu tu, malah kambing nak mengu. Apa? Sejik ni. Yo, radio eh. Sejik ni. Kambing tiap-tiap mengu. Duit mana yang main? Padahal tu email kira siap ada duit tu ada bagi dah. Duit hasil daripada apa ni? Ni bagi untuk mengaji. Kambing tiap-tiap mengu. Kambing orang kita ni kambing-kambing yang mari. Kambing-kambing yang mari. Kalau hiyah tu kurang sikit. Kalau kambing yang mari. Ha? Kambing mari. Dia mari kambing. Ha, lain masa tu boleh ngajar dah. Belah mula-mula dengan kambing. Tapi bila dia serul ilmu agama, tak lama-lama tak kambing. Hayat punya mari. Lama-lama tu, kena lukcing je. Dia mari juga. Dia serul ilmu agama dah. Kita kena pandang cara oleh kita juga. Jangan tak payah kampung ni. Tak boleh ngajar. Bukan yang payah ni, bukan kampung nak kita juga. Setengahnya. Kau ngajar ni. Nak klik seban. Usaha tarik widama tu pergi ke pengajian agama. Sebab pun meninggalkan pengajian agama tu ialah kerana masyurun. Apa masyurun? Bergaduh. Itu tafsir makna masyurun lah tu. Bergaduh. Gaduh bahasa taning lah, bukan gaduh kat Kedah. Gaduh kat Kedah ni makna baloh gitu. Baloh. Gaduh taning ni sibuk. Terus gaduh. Sarut gaduh hak tu. Gaduh apa bak tu? Main orang gaduh haning. Ha tu gaduh tu dengan makna sibuk itu ya. Ha tu bukan gaduh bergaduh dengan makna baloh tu tak. Ha berbantah tu tak. Sebab apa dok meninggal pengajian agama? Kerana masyhur, kerana dok bergaduh, dok sibuk dengan pengajian ilmu dunia. Apa tu pula dah? Allah Akbar. Meninggal pengajian agama kerana masyhur dah bersibuk bergaduh dengan pengajian ilmu dunia. Ha, jadi yo. Maksud pengajian dunia. Pengajian yang tidak jadi perduin atas diri mereka tu pengajian dunia. Maksud pengajian dunia yakni pengajian yang bukan perduin atas diri mereka. Pengajian yang bukan fardu'in atas diri mereka. Itu maksud pengajian dunia dah. Allah Akbar. Ngaji you dah. Masuk you. Allah. Sedih tengok anak bangsa kita tu. Kalau tani kalau you masuk sekolah lagi dah. Sekolah praktum tu. Sekolah kebangsaan. Sekolah renah tu. Yang masuk hok nun dah. Hak tak ada capung agama dah. Masuk berjemaah. Haji-haji berjemaah sampai 4 ni. Tak ada. Berjemaah dah ada demo dah. Tak ada demo. Masuk satid. Satid. Tak apalah satid. Mo'o tani. Ataupun masuk mana? Masuk sekolah. Tak apalah. Sekolah tu. Lepas tu, lepas dah tu habis berjemaah. Berjemaah tu dah 4 ni. Masuk hubung kok nu dah. Tak ada kok mo'on dah. Ya tu mo'on ni. Mo'on taning. Apa? Mau tani ni kerik kena. Ngaji kok tatah ni. Mau goro ataupun atas lagi. Susu nak peso-peso jatuh kok nak kon patom nu. Ha, nak kon ayuk. Jadi ni ayuk kok tu. Klik mari tak ada agak kena agama dak. Tak ada agak nak agama dak. Sifat tu he tak kena. Puak ni dak merosakkan akidah Islam pula ni. Menjatuhkan agama dengan sebab puak ni pula. Puak wi agama runtuh pakai jamu ke mana? Demon ni pula meruntuhkan agama mari. Ha, kita Islam ni oi. Tak kelubung tak apa ya hak hak kelubung tu orang hak kuat. Hak kuat. Ha ni hak tak kuat apa? Orang kafir tanya kena kak tak kelubung ni. Islam lah nah. Ayo hak kelubung hak kuat dia kata. Hak kuat lah agama tapi hak tak kuat pun boleh juga tak kelubung. Itu ikut kita lah tu. Ha ni mari. Hak ni hak tak tahu agama dia asal. Hak Islam. Taufik dah. Nyanyi Taufik. Fik nak pergi dah tu. Kau ni tak tahu ni kalau Malaysia Mu'o ni jadi satu universiti lah di Taning tu. Universiti muda yang masuk tu. Tak salah kita ngaji bomo, ngaji po pun tak apa, tak salah. Tapi fardu'in atas diri kena pahir dulu. Takut tak jadi selera akidah. Tengok jadi muskilahnya bila dia habis dah tu, dia jangan mengaji agama kau. Tapi ya tak ada asah hari tu, asah dasar akidah dia tu tak kena. Kru pun hodok ngajar sekolah agama dah. Kru-kru tak ada reti ni bab akidah. Tak kena akidah. Teruk kau. Yang ngajar witiasat tu je balong budak pula. Kru. Ah tak lelah hak tu gamuk-gamuk tak bisa kecek sini kita ngaji witiasa ni bah tu witiasa lah. Walang budak. Ya tak pandai untuk nak ambil sains dengan ilmu agama mai prayuk mai boleh. Tak guni. Kalau ya pahal agama ya akan boleh capuk akan boleh boleh jaga budak. Itu dah. Allahu akbar. Masya-Allah ustaz. Ditanding itulah tu masya-Allah. Bismillah. Kalau kita jadi mude tu mude wak gini mude. Seminggu wajib atas ustaz dan segala kru kena nak mengaji dengan saya. Kita apa? Faridatul fara'id. Kerana apa? Tak kira walaupun ustaz ataupun kru sekalipun, guru ngamuk ustaz tak ustaz sekalipun, akidah kita mesti satu atas jalan yang satu di atas sekolah ni. Saya tak benar sekali sekolah ini berbagai-bagai akidah dalam sekolah saya. Oh, we kena gitu. Pak muda sendiri ngajar Faridatul Faraid. Wajib. Tak mengajar, saya cabut. Tak mengaji, saya cabut. Baik. Orang ngajar banyak lagi, orang nak mengajar. Ustaz baru nak klik ni banyak lagi tu. Nak tu, baik silakan. Saya paksa. Buat baik tu, eh. Buat lagu tu. Buat lagu tu sikit. Ni tak buat gitu. Ya orang Allah orangkan siksa budak nak. Jadi. Hak tu pun buat tapi cara ni kita kena buat kita sebagai orang hak mas'un tu benda tu. Terawak tengok. Okey, pok kru pun yang reti Faridah, boleh baca Faridah. Ten parok. Sifat 20 jangan kru tu. Ah. Bahah dia, takluk tu takluk ni. Ha tu, ha tu. Eh, kena itu dah. Ni dari sekolah tu Wahabi pun ada lah tu. Syiah pun ada cuma takiyah yang sikit-sikit. Tak ada rakyat kita je kata dia Syiah. Nak ngajar anak kita, budak kita. Perut oi isi akidah tu. Dah. Ha, cara dia juga tu. Panjang lalu dah. Allah. Dengan pengajian ilmu dunia dan meninggalkan rukun-rukun Islam. Yang ni meninggalkan rukun Islam ni seperti sembahyang puasa dan iman. Yang ni meninggalkan rukun iman maknanya belajar tauhid masalah. Tinggal tak mengaji cara sembahyang puasa, tak mengaji akidah. Ha tu ayah dia pesan kena dah Allah. Ha tu kena. Tu masa dia tu, tahu tu dah. Masa dia tu. Ni masa kita teruk lagi. Ha tu. Meninggalkan rukun-rukun Islam dan iman. kerana kadang-kadang ayah kita sendiri tu tak ada mengajar agama lagi. Wajib atas anak pula kena mengajar. Wajib atas ayah, anak sendiri tu klik. Ayah, tapi kena kecek molek lah. Amor tak kecek tak molek. Mau mana-mana nak ajar aku. Aku belum ngaji juga minggu sekali. Sebab tak gili dia. Aku rugi ha. Dia kata kita pula. Kena, ayah. Ya, mak. Mak. Saya ni rasa fikir. Lepas fikir-fikir. Banyak kali dah duduk fikir. Seminggu dah duduk tidur tak nyeru. Ganalah. Ingat gini. Saya mengaji dah. Mak hantar duit kat saya. Saya mengaji kat Mesir. Habis mari. Boleh duduk mengajar orang rata-rata. Ilmu hak tahu set kedua ni. Tu hari duduk mengajar-mengajar. Puasa tak puas hati kalau nak bawa orang lain masuk syurga. Tapi mak kita, kita tak lewat pergi sekali. Pergi sekali, puasa tak puas hati. Saya ni, mujur Alhamdulillah. Petua besar jadi anak bagi ayah ni. Banyak bagi mak ni. Tapi tak say waktu nak jadi ayah, tak say jadi, tak say jadi anak sekuat dunia ni. Nak jadi anak ayah sampai akhirat. Nak jadi anak ayah walaupun lah syurga. Kemari dah lah ayah tu. Tiok ni kadang-kadang kecek gitu, tiok dulu ayah. Apa pada lah. Anda kan? Ya, semua ti. Tanah tu wika saya. Bukan. Bukan gitu lah. Ayah. Kena gitu. Pasal so tak kena ayah. Minta mengaji tak lah. Minta mengaji. Tak tak apa. Sebenarnya hak fardu atas kita tak banyak lah ya. Sebenarnya sikit ya. Sikit banyak. Kalau kita, kalau akidah kau dah asal etikok tu pun ada lah ya. Kalau yang mengaji semua. Lepas tu kalau ia malu nak pergi ngaji ke sejik. Anak ia ada ni. Kebun hak ia duk kacai, duk tanai, duk jiru, duk baja tu. Bila buah dah, kena tak ambil makan. Nak makan buah mana lagi kalau tak makan buah kebun sendiri. Ah, iya. Kira dah tu. Kalau pergi rupa tu, jaya saya lah. Ngaji. Ini kita. Kalau ngaji dari rumah ya, lepas kita ngajar. Dia sekata sehari sekali sikit, 4-5 bulan enak. Setengah je. Tak apa dah. Buat tu. Ni adik kakak kita pun kita tak tahu itu lagi. So teruk juga dah. Usaha insyaAllah dah. InsyaAllah. Oyak cara-cara je tu. Tapi orang oyak pun tu lagi ni. Anak sendiri tu duduk jauh ni. Tahan tu. Tapi harap ibu dia lah ni. Alhamdulillah ibu. Mudah-mudahan ibu. Ha, kerana masyhur dengan apa yang kata meninggalkan rukun-rukun Islam dan iman. Sebab apa meninggal tu? Kerana masyhur, kerana sibuk bergaduh dengan menghiaskan rumah tangga dan dapur. Allah. Tak ada mengaji nak menghiaskan rumah tangga tu. Maksud menghiaskan ni bukan dia naik cang dah, bukan dia tukang buat rumah. Maksud menghias ini tulis itu. Yakni masyhur dengan mencari harta benda. Mana itu? Masyhur dengan mencari harta benda untuk menghiasi rumah, untuk menghiasi rumah tangga dan sebagainya. Habis itu. Itu bukan kita maknanya itu. Allah, tak ada mengaji, tak ada nak semaya berah. Nak mengaji tak ada. Seminggu sekali pun tak ada nak mengaji dah. Sebab apa? Kena kerja ni. Oh, rumah tak sudah lagi ni. Tandas tak sudah lagi ni. Jamai tu. Dan jambang. Dan jambang kecing dan berok. Maksudnya Allah dah. Kerana masyhur dengan menghiaskan rumah tangga dan dapur. Dan jambang kecing dan berok. Jambang ni jambang lah. Tandas. Dia menghiasi tandas kecing dan berok tu. Tempat buai tahik buai kecing je. Kita duk menghiasi habis 2-3-40 ribu. Mozat ni masya Allah. Mozat. Mozat ni tandas. anak boleh main ke tu spider tu. Main tu supong lele. Anak dia. Sakona lagi sakona ni 2-3. Untuk anak dia kalau nak dia masuk halal kan nak mani dia nak mani ramai-ramai ke? Dia buka dulu. Belanda. Buka pak tu. Ada aircon dalam tu. Eh. Duk menghiasi hot tu yo. Tak ada nak ngaji gitu, hidup gaduh hot tu. Ada minta. Kodai dia lah, kodai dia. Yang ni malu ke orang sudah, ya bukan kata duk. Gano ustaz ni tu basar dan lalu nyanyi ke bining. Tangguh pun nak patah tak patah dah. Tengok tu nak turun lompat tu orang kata. Lompat turun. Jadi tak gamut nak jijak tangguh takut patah. Lompat. Tak sabar tahu tu. Apa tu kita? Kita buat ke sekolah je rumah. Sekolah rumah adalah. Lebih duit hak lebih pada tu hak boleh habis kerana Allah. Buat kebaikan kerana Allah Taala. Seminggu sekali rumah kita ni ada jamuan. 2-3 orang miskin, 2-3 4 orang miskin tu boleh panggil mari makan rumah kita. Belalah suka ada haye, waksu haye ke ada mana pun tapi lebih sikit panggil hak miskin 2-3 4 orang kampung tu mari makan sekali. Tengok dah. Biar ada juga amalan kebaikan kita tu. Tengok ada hak tu dah itu. Nah, ini sah. Ada doa-doa Allah Taala jaga hati kita dan jaga tubuh kita sampai ke akhirnya. Doa yang tertipu dengan dunia gitu. Ini ayahnya sedar tu, duk besar jamai kecing dan berok tu. Orang dulu pak kacok ya. So. Cok. Jamai dia. Dia sekat dengan tabir dengan apa? Dengan apa? Dengan guni ya. Mek guni mah jahat-jahat wak tabir sekat. Lepas tu gali lubang. Oh ya main dulu. Ya tak gaduh bak tu ni. Orang dulu ya tak gaduh tapi hok tak mengaji tak mengaji situ. Orang dulu ya ya kira kalau ya payah lemu pun oh ya kadang-kadang lebih orang dulu pula pada orang dalam ni. Orang dulu sifat 20 reti ingat mulau. Tak reti ni tapi ingat mulau. Orang lain ni yang kata ingat, yang kata reti, ingat mulut pendak. Ha. Tak itu cari. Bila dah dah. Oh, insya-Allah lah. Jago. Saya plan dah siap dah kita keluar rumah sikit lagi pun rumah kita suka dah mana. Dan kita akan habis isi umur kita buat apa sikit lagi. Kita cari dia dah. Cari dah siap dah. Ya dah. Tapi bini tak sesuai pula. Ha, dia rumah lelah ya dah. Ha, tu masalah sampai tu orang cari ibu hak molek-molek sikit. Cari ibu hak gila ke dunia jadi gila sampai kita. Cari ibu hak dak agama sikit insya-Allah ya pahal kita. Bukan yang jaga kita pula. Be tahajud eh. Esok anak yang jemput tahang ni. Tak main dia. Baik kita bangun baca Yasin dua orang be. Malam ni tahajud dua orang. Ha, ya. Yo, duduk fikir back tu dah. Sebab tu Fasfar bizatid din tu Nabi kata tu. Yalah tu, main hak agama dulu daripada hak lain. Taribat jadah. Berdebu lah tangan kamu. Tangan kamu akan berdebu. Arab ni bila kata taribat jadah maknanya dapat habuan. Tak sia-sia. Tak saja. Kalau boleh tina hak ada agama, tak saja. InsyaAllah ya. Nabi kata jamin dah. Itu dah. Nanti masalah juga tu. Dan meninggalkan datang ke masjid-masjid atau madrasah-madrasah. Meninggalkan datang ke masjid-masjid. Jadi untuk solat jamaah lah dan mengaji. Aku pergi juga ke masjid. Bukan pergi apa? Gimana ni bilik air masjid sedap sikit. Pergi semua masjid, pergi apa? Gitu perberok di jamai masjid. Ya sedih. Aku mudah. Bukan pergi masjid gitu. Gi ke masjid untuk solat jamaah dan mengaji. Tinggal gi ke masjid. Meninggalkan datang ke masjid-masjid atau madrasah-madrasah untuk mengaji. bonok-bonok tertinggal. Sebab apa tertinggal tu? Kerana masyurun. Allahu akbar. Allahu salli ala Muhammad. Oh. Kerana masyurun dengan menghiaskan rumah tangga dan dapur dan jambang kecing dan berok dan meninggalkan datang ke masjid-masjid atau madrasah-madrasah. Sebab apa tak pergi ke masjid, tak pergi ke sekolah? Kerana masyurun bersibuk dengan berdokong, berkelilik bawa anak-anak. Berdokong, berkelilik. Berarti berdokong. Dukung, bukan dokong. Berdukung, berkelilik. Dok berdukung, berkelilik. Gerti dukung. Orang dulu lah. Kalau anak. Anak halus, anak besar. Anak besar tu, bawa. Anak halus, dukung gitu. Bawa. Bibik. Berdukung, berbibik. Bawa. Bawa anak-anak kecil mengadap lihat permainan-permainan yang diharamkan. Allah Akbar. Allah. Ya puluk sejik, puluk sejik. Tak apalah. Puluk nikah. Dan buat nikah, buat kenduri nikah. Lepas tu boleh buat nikah tu tok nebel pula, orang nebel sikit. Tok nebel, tok menel je tak sudah kalau buat sekadar puluk, ya kena ambil panggung-panggung lagi, nak panggung-panggung lagi. Panggung royo kulit ah kena ada. Oh tak leh. Oh malam ni kena royo kulit. Lawi tu bugi dulu, gitu bugi dulu. Tok guru mari semai hajat. Mari semai hajat, mari doa ya, lepas tu bugi mula nak buka dung lah. Ya pagi-pagi ya buka Quran kenduri tu. Takut babah mari semai hajat ni. Ya buka Quran pagi ya. Iza qil al-mal wal banun zinatul hayat ahau ayat sedak. Bila tok bugi anda dengar sendiri. Ha, biar babo pergi dulu. Babo start kereta pergi. Ha, mula buka lagu dah. Malam ni ada lagi rekam sah. Kita tu pagi ponok-ponok ngapa pun tak leh. Gaduh untuk meneh. Dah kampung. Nak bangun. Poye kulit. Poye-poye masa dulu. Tapi lo ni macam-macam dah. Ha tu. Patut orang best sejik. Oi tua gaduh nak pergi tengok hok nu lagi. Hai gigi takut tak ada lagi, takut tak ada. Tapi nak noy, takut tak ada. Dok masyhur dengan dok berdukung anak gigi ke tempat tengok tu. Mama ni hare-hare, benda hare gigi. Nu tempat masjid. Sebab orang ngaji tak masuk. Gaduh, tak bisa suruh anak. Tadika tu cikgu mari turun sampai rumah. Eh mak kena tak pergi ngaji tak? Wah, cikgu pun malu cekak nak pergi turun di rumah tu cikgu. Malu. Moga ayah dia ada. Lepas tu dia nampak cikgu. Dia nampak cikgu. Eh ngaji tak nak cikgu hari tu? Gih ngaji gih gih gih gih. Sekolah je satu ahad ni ngaji tadika. Ngaji ugama di tanding tu dia ada ngaji tak. Gih ngaji tak? Eh kena ni malah ni. Odeh-odeh cikgu. Cikgu ni dengar gitu. Nampak orang tua yang padu tu. Kita pun malu nak kata apa dah lah. Kelik cikgu. Mana dah tengok kartu ni? Okey. Cikgu pergi dah, Mak? Pergi dah. Tak apa. Nampak pergi dah? Suruh dah. Tengok dah tu. Kita lihat cikgu ni malu. Malu nak gitu. Ayah sendiri tak padu anak dia. Duk bibik, duk dukung, berkelilik. Bawa anak-anak kecil menghadap melihat. Menghadap kepada tempat-tempat mainan. Untuk melihat perkara yang diharamkan. Permainan yang diharamkan. Seperti panggung raya kulit pasal masa dulu. Learning apa learning? Learning tak ada kena dukung dah. Bakal tak cor dalam rumah lalu dah. Ni, biar anak je tengok. Biar tosa tu. Oh yeah, nak tengok. Oh yeah, boleh nak. Kartun-kartun. Anak dengan kartun 24 je. Dia tahu habis kata, masa tu kartun Conan masuk. Conan. Kita kata, oh tak masuk. Dia masuk dah. Masuk dah. Tak habis lagi. Dia tahu habis masa. Tapi masa orang ngajar, masa orang best je, tak tahu. na'udzubillah min zalik. Doalah bagi kita selamat belaka. Ayah ni ia sedarkan masa dulu ni. Lepas tu masa kita ni rasa teruk lagi. Atau menghadap kepada bersungguh-sungguh kepada kehidupan yang sehari dua ni, dia kata. Menghadap kepada yang ni untuk. Kepada ni mana untuk itulah. Atau menghadap kepada yang ni untuk bersungguh-sungguh kepada kehidupan yang sehari dua ini. Kehidupan menunggu mati. Kehidupan sehari dua ni. Sungguh-sungguh tu. Anak dia je suri kerja lagi pada pergi mengaji agama. Anak duk ngaji molek-molek dah. Mengkulik kerja. Mak ni dah sekadar juga hantar ngaji. Sebenarnya dah lagi nak hantar ngaji. Paya tahu tak anak dia duk ngaji boleh tu. Ngaji boleh nampak duk boleh baca kitab dah sikit-sikit katanya. Dia panggil klik. Mak. Klik kerja pula. Nampak tak pakai kerja apa duk ponok pun tak boleh polih apa. Kerja. Duk mesin pun nampak tak kerja. Tak ketipu dia 2-3 orang tahun dah. Klik kerja pula. Padai panggil klik kerja. Padai dengan dia yang duduk main sungguh sini kan. Hok panggil, hok kena panggil klik tu padai dengan dia juga. Tapi sengok-sengok orang ponok ni saya duduk tengok. Nyanyi budak. Duduk boleh dah. Orang tua. Orang anak dia lekat dadah. Berhenti dadah. Sedar diri. Rasa khabar diri nak masuk ponok. Orang tua pun muda, ada lagi anak ni. Anak biar anak masa nak hadap ke agama. Bila hadap ke agama, anak yang berjubuh boleh setahun. Masa tak apa dah anak dia. Tak apa dah. Kelik kerja pula. Kelik kerja. Mula tak nak pergi mana. Minggu depan, anak buka hari ni. Anak kata, Mak, anak buka dah hari ni. Pergi minggu esok. Minggu depan, ha? Pergi nebah bukit dulu dengan ayam. Saya kata dah orang tua tu. Kita tak, Kak, kita juga sebenarnya what we anak kita ni jadi tak ada semangat. Kita juga mengkerak semangat anak kita. Kita ni kalau ada, kalau sekiranya nebah di bukit, kalau kak nak we anak nebah, kak kena suruh belum pada ponok buka seminggu. Ni sebelum pada ponok buka seminggu kak duk dia. Kak wak tak kare. Anak duk saja ya tapi kak wak tak kare. Tapi bila ponok buka pak kak mula nak delu seminggu lagi tak ada nebah lu seminggu dua kau pergi kak juga menjadi sebab bi anak kak tu jadi bunuh lo ni semua ti anak tu klik lekat dada semula macam-macam lah ha tu wa iyaz billahi min zalik doa lah dah ha tu kepada kehidupan yang sehari dua dan meninggalkan isteri-isteri ha boleh dah. Isteri mana ni weh? Kalau dan meninggalkan isteri-isteri atau suami yang halal. Ha tu. Meninggalkan isteri yang ini nisbah kepada suaminya tinggal bini dia. Atau suami ini nisbah kepada isteri yang tinggalkan suami dia. Isteri yang halal atau suami yang halal. Tinggal isteri yang halal, suami yang halal kerana masyhur dan sibuk dengan bersenok dengan perempuan-perempuan atau laki-laki yang haram. Ada juga weh masa dulu. Learning bang. Allah. Ha tu. Oh timung le pagar tu ada dah sebenarnya. Timung le pagar. Wasa tak manis timung tu, wasa tak segar. Dok kacau luar pagar lagi cari timung luar pagar. Tino. Ha tu. Lo Tino. Ha tu hok ni masya-Allah lah ni. Lo ni tukar pula dah, tukar bini. Ada? Pakai apa? Hok warung-warung sikit. Ya bini, ya bini dia tu tidur dengan Sarian. Lepas tu hok bini hok Sarian dia tu mari tidur dengan dia. Gila tidur. Ada juga. Ha ni masa dulu tu ada-ada. Pas masa lah ni tengok lagi. Kalau suami tok laki pun bini dok ada dok cari tino bilik. Oh puak ni Allah. Ha pada syarat rejal sampai mapoh pun ada dah. Tu dah. Pak ni dah malek mekrok hok Nabi tengok umat dia dok makan tu dah daging ada dua puyuk tu. Puyuk lagi daging hok masak, puyuk lagi daging hok busuk tu. Pak dok gaduh makan daging hok busuk tu malek mekrok Nabi tengok tu. tu Ibrahim kata, inilah umat Muhammad, umat mung yang bini dia ada dah dan betul laki dia ada dah, tak mau. Dia pergi cari lagi hok lain. Hok halal, hok masuk ada dah. Tak makan. Dia makan hok busuk ni. Ha tu dah. Patu ni. Eh kita ni kena sedar ke kampung weh, kena sedar weh. Ha minta menyedar ke kampung weh. Meninggalkan isteri-isteri atau suami yang halal yang akhirnya kalau tak kena. Dia nak pergi ke mana dah ni? Ha, dia yang penat-penat ni, penat. Halal kerana masyguan dengan bersernak dengan perempuan-perempuan atau laki-laki yang haram. Yang yang haram kita bersernak dengan dia. Bersernak, yang haram bersernak dengan dia, dengan perempuan atau laki-laki itu. Ha, jadi masyguan dengan bersernak dengan perempuan-perempuan atau laki-laki yang haram bersernak dengan dia. Kalau perempuan lain, bini yang kedua tak apalah. Bini yang ketiga, yang keempat tu. Pasal puah weh, hok ni. Tiga hok nun pula. Ha tak apa, hok sama-sama harap, hok halal berlaku tu. Tapi ni tak ni. Tinggal. Allah. Hari tu saya tak apalah dah. Saya ni tak ada bini lagi. Ai, teruk lagi hok tu. Hok ni celah dah, celah siapa ke yang tak ada bini lagi pun. Ha, tu. Dan meninggalkan isteri atau suami yang haram, yang akhirnya dia kata, katalah hingga akhir. Katalah hingga akhir. Katalah hingga akhir ni Musa ni suruh kita kata lagi. Musa ni datangkan dua misal ya. Satunya apa dia? Tiga. Satunya tinggal mengaji, masyhur dengan bergaduh dengan mengaji ilmu dunia. Lepas tu tinggal datang ke sejik kerana duk bibit, duk dukung budak-budak anak ke tempat haram. Tinggal isteri suami yang halal kerana duk bersenok dengan perempuan yang haram. Katalah siapa akhir. Misalnya datang tiga misalnya. Katalah hingga akhir. Yang akhirnya, ha, misalnya kata, kalau kamu kata lagi banyak dah pun, akhirnya kata gini. Sampai akhirnya tiang-tiang. Yang akhirnya, jadi akhir segala perkataan yang dikata tu. Akhirnya, yang akhirnya, akhir segala perkataan yang dikata, akhirnya dikatakan, kata gini. Ni sebagai kesimpulan terakhir. Meninggalkan amalan syurga kerana masyhur dengan amalan neraka. Ha tu kesimpulan. Kesimpulan dah tu. Biar tu dah. Kau duk kata tinggal tu masyhur dengan ni, tinggal ni masyhur dengan ni. Akhirnya kata gini. Tinggalkan amalan syurga kerana masyhur dengan amalan neraka. Na'uzubillahi min zalika. Ha misalnya kata. Maka sah dan boleh bahawa dikatakan kepada mereka-mereka yang tersebut itu sah dan boleh. Boleh dan sah bahawa dikatakan, dipanggil kepada mereka-mereka yang tersebut tu, boleh kita kata gini kepada mereka lagu ni. Kata lagu mana? Boleh kita kata terlebih bodoh daripada binatang-binatang. Allah. Teruk. Terlebih bodoh daripada binatang-binatang lagi. Binatang mana? Binatang-binatang yang sah dibuat kurban dengannya, dengan binatang tu. Binatang potek sah buat kurban. Lembu, ubah, unta, kambing, birik. Bodoh pada lembu lagi. Ha, boleh kata gitu. Sah. Sah. Gitu lalu dah musnah. Eh. Kuat musnah. Eh. Semua tidak dia kena tu. Dia kata tu ada dasar ayat Quran tu. Dia kata sendiri. Dia bukan kata tu. Rapsu dia dah tu. Boleh dikata terlebih bodoh daripada binatang-binatang yang sah dibuat kurban dengannya, dengan binatang itu. Jadi kecek kesimpulannya, boleh dikatakan lebih bodoh dari lemu kubah lagi. Marilah baca firman Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Mari baca ayat ni. In hum illa kan al'ami ban hum adallu adallu sabila. Sabilan dah. Suratul Furqan ayat apa dah lah, tanah Suratul Furqan saja. Ayat apa ha? Kita tengok ayat lah nah. Suratul Furqan ayat apa? Ha tu yang tanah tu Suratul Furqan saja. Mereka ni boleh kata gitu. Alhamdulillah. Artinya, arti firman Tuhan, Allah Ta'ala kata, inhum, tidak ada mereka itu. In tu berarti in tu innafiyah. Innafiyah bukan insyartiyah dengan mana jika tak. In innafiyah dalilnya illa laki. Karena ya bila sahabat illa ya kena nafi. Ya kalau ada illa dia kata in tu insyartiyah. Insyartiyah. Wa inhum illa yazunnun. Nah ialah kata tu. In apa dia? In kullu nafsin lamma alaiha hafid. Ha tu in syat in nafiyah lamma lamma ijabiyah bimana illa. Illa. Tu. Pak katuk tudung kale dengan orang be. Tu. Ha tak apa dah boleh betul dulu. Nah, yang mana saya sini? Itu sudah. Ini Marilah baca firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Inhum illa kan an'ami banhum adallu sabila. Artinya, tidak ada, yani bukanlah mereka itu, mereka itu, mereka mana ni? Bukanlah mereka itu, mereka itu orang kafir. Dia kata, bukanlah, tidak ada mereka itu, yani bukanlah mereka itu, mereka itu orang kafir, bukan apa ada malaikat seperti binatang-binatang. Bandingannya seperti binatang-binatang, binatang yang soh dibuat kurban dengan nyok, dengan binatang tu. Dalam bahasa Arab, an'am ni maknanya binatang ternakan, yani binatang yang soh dibuat kurban dengan binatang tu. Mana? Lemu kubah, kambing biri, lepas tu uta. Ha, kita kata itu binatang yang soh buat kurban. Maka kalau bahasa lah ni, dia terjemah kata malaikat seperti ternakan gitu ada. Ternakan tu apa lah, tapi musanneh masa dulu ya, bahasa orang kampung ni ternakke tak reti. Ternakan apa-apa tak ternakan. Malaikat serupa dengan binatang hak sawak kurban. Ha, nampak ai. Ini nyata pula. Sawak kurban dengan dia. Ha dah. Maka dia kata seperti binatang-binatang yang sah dibuat kurban dengannya, dengan binatang-binatang tu. Bal bahkan hum, mereka itu, mereka itu orang kafir tu, adallu sabilan, terlebih sesak lagi, terlebih sesak lagi nisbah jalan tu. Ha, nisbah jalan sabilan. Maksudnya terjemah gitu kan, sabilan era jadi tamjid. Tamjid. Sabilan, terlebih sesak lagi nisbah jalan. Kena tulis sikit lah kalau gitu kita ni. Yakni terlebih, terlebih jahat lagi kelakuan-kelakuannya dan jalan hidupnya, lebih daripada kelakuan binatang, lebih daripada kelakuan binatang ternakan dan cara-cara hidup binatang. Habis itu makna adallu sabila, tu lebih, lebih sesat lagi, makna lebih sesat, lebih jahat lagi nisbah jalan ni, lebih sesat lagi nisbah cara hidup dan kelakuan. Lemu tu cara-cara dia, ha, musanya nak hurai lagi lah. Ha, tu. Maka adalah pada ayat ini Tuhan menerangkan kepada kita bahawa orang-orang kafir itu, ha, tu. Pada ayat ini Tuhan menerangkan kepada kita umat Islam ni, menerang bahawa orang-orang kafir itu, orang kafir ni dah, bawakannya itu, bawakannya, bawakan kita, bawakan cara hidupnya, cara hidup orang kafir itu, bawak ke yang ni, bawak ke apa ni, bawak ke orang tua tani kecil, bawak ke ni jalan ni atau cara hidup orang-orang kafir itu, bawakannya yang cara-cara hidupnya tu seperti kelakuan binatang-binatang an'am. Supo dengan kelakuan binatang-binatang ternakan dah. Supo dah dengan lembu, supo dengan kerbau, supo dah dengan kambing. Bahkan lebih-lebih lagi sesak, lebih sesak lagi kecek kita. Lebih-lebih sesak lagi, lebih kecek jadi belik itu. Bahkan lebih-lebih lagi sesak, lebih sesak lagi daripada an'am, lebih sesak daripada binatang itu lagi. Kok mana boleh kata orang kafir lebih sesat daripada binatang, lebih jahat daripada binatang, lebih teruk daripada binatang? Musanne hurai. Lebih tu kerana beberapa jalan. Jadi kerana beberapa sebab gitu. Sebab boleh kita kata orang kafir lebih sesat daripada binatang tu sebab ni. kerana beberapa jalan, ini kerana beberapa sebab. Mananya? Pertamanya, pertama dari beberapa jalan saat itu, ha ni nak royak. Boleh kata-kata orang kafir itu lebih jahat dan lebih berat, lebih teruk daripada binatang lagi itu satunya. Binatang-binatang itu, lembu tu masalah. Menurut ia, ia binatang tu, menurut akan ajaran gemalanya, gemala binatang yang mengikut akan ajaran, akan didikan gemalanya. Lembu ni boleh jah tarik, boleh jawab galo. Oh tu, dia tahu dah bila tok kayu atau belakang dia pak-pak kadang-kadang mula-mula tu kena katok-katok, kena pukul dulu. Akhir tak nak pukul, dia tahu sendiri dung-dung. Kadang-kadang tuwe tak dok dia wak gidi. Lemu, ya. Cara dia dah, dia tahu dah cara. Ha, lemu ni kira lemu lah. Beruk tak nak kira lah, beruk tu sudah juga. Mudah jah. Ha, pula, pula. Ha, hei. Pong, dia atas tu. Lalu naik. Ha, naik. Sampai tengok. Oh, tengok bawah tuai dulu. Ha. Nak sampai sekerat, nak sampai. Nampak keringoh. Apa keringoh ada? Turun dulu. Turun dulu. Hak turun dulu tu. Hak turun. Tapi walik kaya beruk dia temu keringoh je turun dah. Dia tak kira, dia tahu dah tuai kata anda keringoh. Ada juga beruk hak takut tuai lagi pada keringoh. Dia nak pergi juga takut. Beri. Naik siapa, naik siapa atas pohon tu. Duk berehat dulu pakai angin. Ha. Ha, tapi mula-mula ha tu ikut pula muda hok ngoteh mik belako. Tapi lama-lama haja-haja tu dia panah mik lah ni muda tak leh mik. Beruk ko haja lama ko mahal ni beruk mahal. 10,000 20,000 biasa ya beruk seko-seko. Hok haja molek 30,000. Hok kau boleh naik belakang, tahu ikut segala-gala. 20,000, 30,000. Tu beruk. Tapi manusia kita ni tengok. Tapi kira binatang lah, lemu ni dah. Lemu. Ajaran gemalanya, bersalahan mereka itu orang kafir. Tak supah mereka tu. Kerana mereka itu orang kafir ni, lawan akan Tuhan mereka itu. Lawan akan Tuhan mereka. Maksud lawan, tidak mengikut ajaran Tuhan. Tuai saja suruh lagu tu. Tak buat. Tak buat. Tidak mengikut ajaran Tuhan. Lebih baik nate yang mengikut ajaran Tuhan. Tapi orang kafir tak mengikut ajaran Tuhan. Lebih biar. Lebih lembu. Tu. Habis itu. Lepas tu mana lagi? Oh, ni boleh buat ambil air panggil maklumat ni boleh tahu lah. Ilmu ni kita boleh tahu dah. Sikit lagi bila sahabat kata lebih teruk daripada binatang tu. Binatang lebih teruk lagi daripada binatang tu sebab apa? Satu ni. Keduanya, an'am itu, binatang-binatang itu tahu bezo. Tahu bezo. Yang ni kenal dan dapat bezo maknanya. Tahu bezo. Kenal dan dapat bezo. Ya kenal dan dapat bezo. Akan yang membuat baik kepadanya. Akan orang yang membuat baik kepadanya. Kepada binatang. Kepada an'am tu. Binatang ya bezo. Kata pia buat baik dengan dia. Bezo daripada yang membuat jahat kepadanya. Kepada binatang an'am tu. Dia tahu kata siapa buat jahat dan baik dengan dia. Lembu, kalau kita ada ui, tak mau rupuk. Tak rupuk, dia mari makan. Lama-lama dia temu kita, dia mari dia. Kita tak ada rupuk pun lagi, dia kata kita ada rupuk, kita mari. Cuma ambil kayu katok dia boleh sekali tu. Dia lari lembu. Kali yang kedua, dia mari pula katok. Kali yang ketiga, dia mari pula katok. Dia tak mari dah, dia tengok kita, dia lari. Pok iya. Misalnya. Lari kerum. Lari. Berarti lemunya panah beza juga. Hok mana buat baik dengan dia, hok mana buat jahat dengan dia. Hok mana buat baik dengan dia, yang masuk dekat. Hok mana buat jahat dengan dia, dia lari. Orang kita ni dok. Tengok ah. Bersalahan mereka itu, orang kafir itu, kerana mereka itu tak tahu bezo, tak pandai bezo, tak kenal bezo. Akan buat baik Tuhan. Apa akan buat baik? Yang ni bahawa Tuhan itu sedang membuat baik kepadanya. Mana kita dah? Akan buat baik Tuhan yang ni. Bahawa Tuhan itu sedang buat baik kepadanya. Bahawa Tuhan itu sedang buat baik kepadanya. Dia tak tahu kata Tuhan duk Allah nasib dia makan, Tuhan dia duk minum, dia duk tidur sedap, dia duk makan. Dia tak tahu kata tak pandai beza kata Tuhan duk buat baik dengan dia. Dan membuat jahat syaitan-syaitan. Jadi dan bahawa syaitan itu tulis itu betul buat syaitan. Jadi dan bahawa syaitan itu sedang menyuruh ia, sedang menyuruh akan dia, sedang menyuruh akan dia kepada kejahatan. Sedang menyuruh akan dia kepada kejahatan. Itu makna kita dah. Tuhan dia buat baik dengan kita tiap-tiap hari. Setan dia ajak kita kepada jahatan tiap-tiap minit. Dalam hati tak kenal ke siapa dia buat baik dengan dia, siapa dia buat jahat dengan dia. Duk turut setan situ. Cukup saya tadi tu. Kalau itu tak ada bezo ni. Siapa dia buat baik, apa dia buat jahat ni. Lemu baik, lemu lagi. Baik lemu lagi. Ha, tengok lemu. Temung tuai je mari konsok. Konsok ni tuai ku ni. Oh. Ni kalau semu seteru. Ha. Nak buat apa? Tak nak gosok, tak sodok. Bahal kazan. Dia pandai bezo kira-kira tu minat eh. Tapi orang kita tak bezo. Allahumma salli ala Muhammad eh. Sekali tu nampak lebih lemu sungguh eh. Tapi bila orang kata, bila orang kata lemu, murih pula eh. Lemu murih. Dia mau kata. Tapi kehidupan kita, kelakuan kita tu lebih dah lemu sungguh. Itu dia. Dua yang baru. Ada lagi ke jalan lain? Mana? Ketiganya, beberapa jalan lagi. Ketiganya, an'am itu, binatang itu, pandai menuntut, pandai mencari akan perkara yang manfaat baginya, bagi binatang tu. Perkara yang manfaat, yang berguna baginya. Dan menjauh ia binatang tu, an'am tu, menjauh akan perkara yang memberi mudarat akannya. Akan an'am tu. Tengok. Kambing. Kalau you make daun po tu, daun tu orang boleh make. Kambing tak akan make daun yang jadi mudarat untuk diri. Dia sium tu. Sium pak. Nak makai. Ha. Makai. Ha tu. Tengok siun tu suka dah. Ha tu buat buat baik tu boleh kot tawak. Baik. Ha tu. Yo makai pak, yo makai tu. Yo makai tu orang akan boleh makai. Orang tua dulu yo tengok pucuk-pucuk poh boleh makai tu. Kadang kalau kambing makai pucuk poh tu, ha pucuk tu makai. Orang kita yo kok kambing tak boleh makan, dia makan. Haa tu. Tik lembu yang makan. Tik lembu dia. Allah, lembu tik dia tak makan. Tik dia. Orang tik lembu jadi makan. Doa. Haa tu. Dia tahu mendorak. Apa yang mudarat untuk diri, ia akan lari. Natal tu. Tapi dia tak ada akal. Dia tak tahu kata situ mudarat tak mudarat je. Tapi bila dia tahu pak kata mudarat, dia tak akan pergi dah. Binatang tu. Ada juga yang tak tahu pergi dengan bodoh-bodoh tu. Ha, jatuh lubang misalnya. Oh, mau jatuh lubang. Sekarang dia tak tahu, dia tahu dia tak pergi dah. Dia tak tahu ki, dia tak ada akal tu je. Tapi orang kita dah lehat tahu dah kata tak molek tu eh. Cek lagi. Ha, tu teguk lah. Ha, Allah. Makan apa? Ha, tu. Ha, dah. Habis itu. Jadi kot tu. Apa dah? Tiga. So dah. Dua, tiga. Ada lagi. Bersalahan mereka itu orang kafir. Maka menuntut, jadi mencari mereka orang kafir itu akan perkara-perkara yang memberi mudarat akan mereka itu orang kafir. Maksud memberi mudarat, jadi memberi mudarat pada akhirat nantilah. Adapun dunia ni, ada-ada tak jadi mudarat untuk dia, jadi manfaat. Ya. Tapi mudarat pada akhirat. Pada akhirat. Allahu Akbar. Ini pesan ni ayah dia lah. Ha, jadi kena lah. Ini cara ulama duduk ni. Jalanan ulama. Keempat. Yang keempat ada lagi. Yang keempatnya, keempat daripada beberapa jalan tu. An'am itu, binatang tu, sungguh pun tidak iktiqat ia. Akan iktiqat yang sebenar. Sungguh pun tidak iktiqat ia, tidak berpegang, baru nak kata ini, tidak iktiqat ia akan iktiqat yang sebenar. Tulis itu betul tidak iktiqat. Yakni kerana dia tidak ada akal, kerana dia tidak ada akal fikiran hingga dapat iktiqat. Hingga dapat iktiqatkan iktiqat sebenar. Iktiqatkan iktiqat yang sebenar. Habis itu tu. Maknanya tidak iktiqat ia akan iktiqat yang sebenar. Maknanya gitu. Bukan rata binatang kupur tak. Mana binatang ni bukan ahli sunnah ni. Lembu. Kerana dia tak etikot-etikot yang sebenar. Maksud dia tak etikot-etikot yang sebenarnya. Yakni dia tidak ada akan sehingga dapat beretikot sebagai etikot yang sebenar. Tapi dah lehat tu duk tasbih dengan Tuhan kan. Pokok binatang dan sebagainya, makhluk-makhluk lain. Lewat ibadat. Duk tasbih dengan Allah Ta'ala. Ha, tu. Tengok tu. Sungguh punya tak etikot. Dah lah. Dan menjaga dulu. Mantuano. Allah. Maka ianya binatang saling an'am tu tidak juga etikot akan etikot yang karut. Haa, tu kot tu. Oh, jadi guna. Ya, tak etikot-etikot yang sebenar. Tapi lah, hatinya tak etikot-etikot yang mengarut. Bersalahan mereka itu orang kafir. Tak supah. Kerana etikot mereka itu, orang kafir ni, etikot akan etikot yang karuk. Etikot sebenar tak etikot dah. Etikot yang mengaruk pula. Etikot yang karuk, yang tidak betul dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Mana yang karuk dia ni? Etikot yang karuk, jadi etikot yang tidak betul dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Etikot yang tidak betul dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu dia. Baik lembu. Baik lembu lagi. Betul dia. Kena tak? Lembu tu dia tak semaya pun. Belah dia tak semua tu hai pun. Tapi dia tak semua tak kong. Lembu. Dia tak main bel pun, tapi dia tak semua tak kong. Baik dia. Baik dia lagi. Ha, tu banyak jalan lah. Musa ni kata tu, Musa ni tunjuk kepada kita tu jalan yang lebih baik lagi. Ni nak apa nak jaga kita ni. Tengoklah. Dan ada lagi lah, dan ada lagi beberapa jalan dan kelakuan yang jahat mereka itu orang kafir itu. Terlebih-lebih lagi daripada An'am itu. Banyak lagi jalan lagi. Ya Musa ni dah tepak je. Tapi ada lagi hok bandingan yang yang boleh kita kata adallu sabila, lebih sesat daripada binatang tu. Apa jalan? Adalah lagi lah. Cubalah melihat dalam tafsir-tafsir bagi ulama ahli sunnah tu. Kita tengok sana lah. Banyak lagi. Sehingga ulama kata sungguh pun lembu lebih bahkan apa? Kerana binatang ni dah ia mati dah. Ia akan jadi baja tanah dan tak akan dibangkit dah. Tapi dia ni tahu dah kata kena bangkit esok kiamat esok tu eh. Duk neraka kepada Tuhan lagi. Tu banyak jalan lagi lah. Bandingkan. Tu. Allahu Akbar. Anak-anak yang dikasihi. Duk tengok je pula. Bila sudah kopak dah ni? Tak sudah lagi. Sikit lagi, sikit. Dah. Kenal dia? Sikit lagi dah. Banyak lagi? Banyak lagi tak apa? Soalnya hanya dah mulai. Sikit lagi dah. Dia mula-mula. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni tak ada ayah ni sebenarnya. Jom mari pak ayah belakang-belakang ni. Masa Allah hurai ayat mutasyabihat apa semua. Di segi istawa apa. Jom lah kita boleh tahu. Huraian masa Allah Imam Malik kata alistiwa makluman kaifu majhun. Tu apa huraian sebenarnya? Kita boleh faham. Lepas tu akan banding riwayat-riwayat. Jom lah kita ni. Tu. Anak-anak yang dikasihi, adalah musanai nak kata pula. Nak win nasihat kepada kita pula. Anak-anak yang dikasihi, adalah puak muslimin kita ni dah. Orang Islam kita ni. Muslimin yang berdosa tu. Adalah puak muslimin kita yang berdosa itu. Jadi orang Islam yang fasik tu, yang fasik. Dia tak semaya. Ya Islam tapi dia tak semaya. Berarti dia berdosa lah tu. Dia tak poso masalah. Dia tak mengaji masalah. Puak ni ni, puak Islam kita yang berdosa ni. Pihak kita sangat-sangat bimbang. Pihak kita ni pihak mana? Pihak kita ni pihak mana? Pihak muslim yang baik dan soleh ni lah. Pihak kita ni. Yang ni pihak orang muslim yang baik dan soleh ni. Pihak kita ni, puak-puak kita ni. Sangat-sangat bimbang. Bimeh. Sangat-sangat rusing. Tengok dia tak semaya, kita bimeh. Tengok dia tak puasa, kita rusing. Tengok dia tak mengaji, kita rasa kesian. Dan takut. Bimeh dan takut. Jadi mereka itu yang berdosa saat itu. Jadi seakan-akan puak kafe itu. Walaupun tak jadi kafe pun takut dan bimbang. Duk tak semaya semua. Dia tuai katuk mata hati marilah guano. Takut bimbang weh. Takut nak jadi mereka itu seakan-akan serupa dan bersamaan puak kafe itu. Takut nak disupo. Diserupa dengan puak kafe. Bahkan mereka itu muslim yang berdosa saat itu ialah setengah daripada puak-puak itu betul-betul ada juga dah. Bahkan mereka itu puak yang yang berdosa saat itu. Dah. Bahkan mereka itu yang berdosa saat itu. Ayah molek, tok wi molek, dia baca tu. Bahkan mereka itu yang berdosa saat itu ialah setengah, jadi tergulung dah daripada puak itu, puak orang kafir itu betul-betul ada juga dah. Faham tak? Misalnya kata, anak yang dikasihi sekali. Puak-puak orang Islam kita hok berdosa dengan Tuhan ni. Hok tak semaya, tak mengaji ni. Pihak kita ni bimbang dia. Takut jadi serupa kafir. Tak jadi serupa kafir. Bokeh. ada setengah-setengah dah mereka itu tu jadi kafir dah, ada juga dah. Faham tak? Ada juga dah setengah-setengah tergulung oleh kafir dah. Ya Islam nampak wak kafiah juga apa. Tapi dengan sebab tak mengaji, tak buat amal ibadah, jadi orang kafir dah dengan tak khabar. Bimbing. Ha, dia kata. Bokeh ada mereka itu ialah setengah daripada puak itu apa? Setengah yang tergulung daripada puak-puak itu, yang puak orang kafir itu betul-betul ada juga dah. Tulis itu ya, puak ada juga dah. Yakni bahkan ada juga sebahagian daripada orang Islam pada zahirnya, tetapi hakikatnya sudah menjadi kafir. Tetapi hakikatnya sudah menjadi kafir. Nah, tu pun sana kata. Habis. Wah, apa? Ada juga dah. Orang kampung yang tak mengaji tu. Tak mengaji tu. Kita tak tahu je hati dalam dan hati isi hati mereka. Tapi ada juga dah tu. Kalau tak mengaji ya, ya pergi ikut saya tu. Sebab apa tu? Kerana puak kita tu bermacam-macam bawakan. Jadi macam-macam jalanan. Puak-puak kita tu bermacam-macam bawakan. Bermacam-macam jalanan. Ada yang salah etikot dengan etikot al-sunnah. Dan ada yang salah cakapan. Dan ada yang salah perkataan. Perkataan yang membawa kepada kufur mereka itu. Mereka itu orang Islam kita ni. Hei dah. Ada juga salah. Ya Islam ni kan ada. Ketika kita duk ngaji like Asbabun Murtad tu kan. Kitab tu. Hotel baru ni. Huh? Dia tak khabar. Tak sedar diri pun jadi kafir dengan tu. Dia tak tahu. Dengan sebab perkataan tu. Dia tak sedar kata jadi kufur. Jatuh murtad dengan sebab perkataan tu. Dia berkata. Jatuh murtad jadi kafir dengan tak sedar. Sebab apa tu? Sebab tak mengaji. Sebab tak tahu. Ha, tu masalah ya. Masalah ya. Mula-mula jadi fasik je, akhir-akhir jadi kafir. Satu macam. Wa na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalikalah. Ha, ni jaga orang kampung kita tu. Kemudian, apabila kita faham dah. Sudah faham. Han, jadi kelakuan kesukaan dunia ini. Kita sudah faham dah. Han kesukaan dunia ini, kelakuan kesukaan dunia ni. Sekejap jua ini, sebentar waktu jua. Kita faham dah. Kata kelakuan kesukaan dunia ni sekejap je, sebentar je. Bila kita tahu gitu. Dan kasih kepadanya, kepada dunia ini ialah humi punca bagi segala kesalahan dan kejahatan kita. Kita tahu dah ke? Kata dunia ni sebentar waktu je. Dan kasih kepada dunia tu ialah humi dan punca bagi segala kesalahan dan kejahatan kita tu. Kejahatan dengan Allah Ta'ala lah. Tak luk situ, tak luk. Dia bahasa ya kadang-kadang. Humi bagi segala kesalahan dan kejahatan kita. Kejahatan kita dengan Allah Ta'ala. Kita buat jahat dengan Tuhan tu. Kih asbab kita kasih ke dunia. Maka bila kita tahu dah, maka janganlah sekali-kali anak-anak jadi orang bodoh. Janganlah jadi orang bodoh. Jangan. Sama telah. Bukan sematalah dah. Sama telah. Lebih-lebih lagi pula. Sama telah pula. Lebih-lebih lagi pula. Terlebih bodoh daripada binatang an'am tu. Jangan jadi orang bodoh itu. Lebih lagi. Jangan bodoh. Lebih daripada lemu kubah tu. Kerana binatang-binatang itu bukanlah daripada bagai makhluk yang kena bangkit. Yang kena bangkit. Nah, bangkit. Bangkit. Jadi bangkit. Kerana binatang-binatang itu bukanlah daripada bagai, daripada jenis makhluk yang kena, yang dibangkitkan pada hari kiamat esok. Jadi yang kena bangkit. Jadi yang dibangkit pada hari kiamat. Binatang itu tak akan dibangkit dah. Ada juga hak dibangkit tu, ha, depan lagi lah. Ya. Tu kita ngaji lagi kitab apa? Tazkirah dah. Tazkirah tu Lizabil Afkar dulu. Ya binatang dibangkit juga tu. Binatang mana hak dibangkit? Binatang yang dizalim oleh manusia. Bila kita zalim binatang tu, Allah Ta'ala akan bangkitkan dia juga untuk bertindak balas atas kita. Tindak balas atas kita ke kiamat esok. Lepas dah balas dah, lepas dah siksa kita dah, lepas dah kita biasa katok dia, dia akan bangkit katok kita pula. Ha, tu. Kita biasa pelaga dia, dia akan dibangkitkan untuk selesaikan masalah dia. Allah Ta'ala akan pelaga kita pula. Habis jenis balasai tu, maka jadi tanah kelip. Jadi tanah biasa dia. Binatang. Ada juga sama ia, belaga sama ia. Heran. Binatang itu saja. Lemu ni mahu duduk onok, sonok, sana. Ataupun kawan itu saja. Lemu ni mahu duduk kenak, duduk wak. Segala-gala. Lepas tu, kemak esok Allah Ta'ala bangkit dua-dua binatang ni. Bihak ni pula mahu. Balah di atas. Hak menyiksa dia ni. Ha, hak tu binatang yang dibangkit. Hak tu je lah tu pun. Tak banyak nisbah kepada binatang yang hak tak dibangkit tu. Maka musannif kata, kerana binatang-binatang itu bukanlah daripada bagai makhluk yang kena bangkit, yang dibangkitkan pada hari kiamat esok ni. Kita dibangkit dihitung amalan. Dan janganlah kita semabun. Keti semabu. Semabu berharap. Apa semabu eh? Eh semabu. Apa semabu? Sama. Apa sama-sama? Apa? Okay, sama tu pak tidak tu sama. Sama. Nah, itu dah. Tulis kesambal. Apa sambal? Sama tu. Tulis sambal. Kalau sama-sama samar-samar dengan ro. Kalau sama, jadi sambal. Gitu. Apa? Sama-sama ni ke apa? Semabu, tukar, keliru. Janganlah kita keliru, jangan semabu, tukar dengan gelap mata syurga orang lain dengan syurga kita yang ni tukar. Jangan semabu syurga demo lain dengan syurga kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnun mu'mini wa jannatun kafiri. Masya-Allah. Ini yang tukarlah semabu syurga kita. Ad-dunya sijnun mu'mini wa jannatul kafiri. Wa jannatun kafiri, rawahu Muslim. Ini hadis sahih. Arti sabda Nabi. Nabi kata dunia itu, Nabi kata dunia itu ialah sijnun mukmin. Apa sijnun? Ialah penjara. Okay, penjara. Bahasa kampung kita penjara. Ya tulis tu kampung tengok. Penjara. Kalau tulisnya penjara, fa nun jim alif ra alif. Penjara. Gitu. Atau kita kata jail. Jail lu kata gitu. Kampung J. Kok tadi panggil go ya. Yeah. Go ni sepombok hiat. Go penjara. Go J. Kalau Malaysia panggil penjara itu ya dah. Penjara betul apa lagi? J panggil tak? J ada juga lah tu. Betullah. Itulah ada J. J kecek tak J. Bukan jil dengan makna generasi tu tak? Jil dan wajalin. Jin tu. Jin ni jin kot. Jin penjara tu lah. Go. Ha, tu tulis di segi bahasa ni. Musonai kita ni dia cara kapung dia. Kita kena betul pula lah kita nak tulis ni. Betul tulis saya tu. Dunia ini itu ialah penjara. Jadi penjara atau J. Bagi. Jadi bagi orang yang beriman. Nabi kata penjara bagi orang beriman. Dan syurga bagi yang kafir, bagi orang yang kafir. Itu dunia ni. Perak. Apa makna situ? Setengah orang perak gini, setengah orang perak kata, dunia ni penjara orang mukmin. Sebab apa? Sebab kita duduk dunia ni supaya duduk lego dah. Kita duduk dunia ni supaya duduk penjara dah ni, kita orang Islam ni. Sebab apa? Nak makan minum arak pun tak boleh. Makan babi pun tak boleh. Kenapa makan babi nampak sedap kita dilarang? Zina pun tak boleh. Apa lagi? Berjudi pun tak boleh. Oh, susah dunia ni. Tu sebab legok dah. Legok tak boleh buat apa sekarang. Makan tidur, makan kau dah tu ya. Nak apa tak boleh. Tengok orang kafir ikut. Berzina boleh, berjudi boleh. Apa? Minum arak boleh. Tengok syurga ya sungguh. Kita pahal lagu tu, tengok orang pahal tu. Padahal makhum hadir bukan gitu. Maksud hadir bukan gitu. Kalau makhum hadis, supoh kita faham saat ni. Dunia ni, penjara bagi orang mukmin. Tak nak apa tak boleh. Zina pun tak boleh. Nak zina dengan bini orang pun tak boleh. Nak teh bini demo pun tak boleh. Misalnya. Susah. Tengok kapit ikut nak buat. Kalau gitu, bila masuk syurga esok, teh bini demo lain boleh lah. Gitu. Tak boleh juga bini demo lain pun. Dah syurga esok. Faham tak? Itu bukan makna gitu. Apa maksud dah dia tu? Ni. Tengok diperhati dan cerita hak Musa nak akan datang. Ni kita duk ambil hadir ni tapi duk baca khutbah. Baca khutbah tu. Waktu ni. Sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT kalian. Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini bagaikan penjara orang yang beriman dan menjadikan apa syurga dan kesenangan bagi orang yang kafir. Kita di sini dilarang segala-galanya, dilarangkan untuk berjudi, dilarangkan untuk berzina, dilarangkan untuk minum arak dan sebagainya. Maka semua itu diberi kebebasan kepada orang kafir. Itulah syurga mereka. Ini betul. Kita ni kok mana ni? Tok Khotik ni tak mengaji. Kalau Tok Khotik tu mengaji, dia tak akan hurai gitu. Dia akan hurai tu. Tengok dah. Di sini, Musa ni kata, pada bahasan hadis ini, mari anak-anak perhati. Marilah anak-anak fikir sepenuh hati. Fikirlah bersama. Perhatikanlah, fikir sepenuh hatilah. Akan satu cerita yang ajib. Satu cerita yang mengherankan hati kita. Yang ajib, yang mengherankan hati kita. Kita dengar cerita ni, pelik dah. Masya-Allah, cerita. Iaitu cerita yang ajib ni pada masa Sheikh Ibnu Hajar. Sheikh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada masa Syekh Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, tuan kitab Fathul Bari yang masyhur itulah. Syekh Ibnu Hajar ni korang yang ke apa? Korang yang ke 8, korang yang ke 8 masuk korang yang ke 9. 8 setengah. Masa korang tu ya. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tu. Syafi'i lah juga dia, tapi yang masyhur dan timur dari bidang hadis. Pada masa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani jadi qadi, qadil qudat. Syekh Ibnu Hajar jadi qadi al-qudat. Apa qadil qudat? Yakni jadi qadi bagi segala qadi mazhab Imam Syafi'i dalam negeri Mesir. Buat gitu silah. Qadil qudat yakni qadi bagi segala qadi. Qadi bagi segala qadi dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i dalam negeri Mesir. Kerana tiap-tiap negeri dari Syam tu ada qadil qudat dia. Tapi di Mesir tu pada masa tu Ibnu Hajar dilantik. Tapi tugas ya peringkat qadil qudat ni dilantik oleh raja, oleh sultan. Dia raja letak qadil qudat. Dan segala masalah pun diselesai akan suk di qadil qudat. Tapi raja lah letak masalah gapo, raja akan, bila raja nak selesai masalah sultan-sultan akan berhadap kepada qadhi qudat ni. Soalnya qadhi qudat ni tempat penasihat raja jugaklah. Setengah badannya dia boleh ikut tegur raja apa semua boleh qadhi qudat. Maka Ibnu Hajar ni, tapi Ibnu Hajar ni dalam sejarah dia star ya, dia star sangat ya jadi qadhi qudat. Kerana dia tak tahu. Dia raja tak dengar mana dia. Tak dengar kena. Tak dengar kata nasihat dah kata jangan. Tak ada. Duduk dari hal sultan pada masa tu dalam maksiat. Akhir sekali Ibnu Hajar pun dia diletak jawatan tu. Sejadi. Dia sebentar waktu ya. Tapi pada masa tu dia jadilah jadi qadi al-qudat dalam negeri Mesir. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Dia lagi Syekh Zakaria al-Ansari jadi juga qadi al-qudat. Dalam negeri Mesir. Hak tu lama. Sudah lama. Habis. Ibnu Hajar al-Asqalani tu dah kubur dia tu dekat Imam Syafi'i tu. Gizairah lah. Gizairah. Tu. Maka semasa dia jadi qadin qudha, maka lalu ia Ibnu Hajar tu lalu pada satu hari, pada suatu hari lalu dalam kedai Mesir, kedai-kedai negeri Mesir, kawasan mana tak tahulah, tapi ia lalu buat tu. Tapi tawai'at dia ada, ia qadin qudha orang yang ada pangkat, ada jawatan besar, ia kena pergi sekali-sekali. Ia bukan pergi seorang, ia pergi dengan rumbungnya dia, pergi dengan grup dia. Dengan baju dia ada pakaian khah, pakaian orang panggil pakaian qadi. Tadi ada pakaian jawab masing-masing ada pakaian kan? Pakaian khah untuk jawab test tu. Maka dia pergi dalam perhimpunan yang baik, dia kata. Lalu di dalam perhimpunan yang baik, makna perhimpunan yang baik yang satu kumpulan manusia, tulis itu betul perhimpunan yang baik. Jadi dalam satu jamaah yang besar. Yakni dalam satu jamaah yang besar serta penuh dengan kenderaan. Serta penuh dengan kenderaan. Tu pergi. Weh, masuk pergi gunung-gunung naik. Dia naik baral ni. Dia naik bukan kuda, baral. Dia kereta tu, apa ni? Kereta qadin qudha satu baral. Baral ni apa? Anak campuran daripada kuda dan hema dah. Hema. Dia tak besar seperti hema. Kalau hema ni, kalau dia tak besar seperti kuda. Kuda dia payah naik sikit. Payah dengan sebab tinggi dia. Tapi bawah dia heluh pada hema. Tapi dia tak heluh seperti dengan hema. Bawah ni dia besar pada hema sikit. Sedap lah dia. Teher berjalan jauh. Lepas tu lasak je seperti hema dah. Hema ni tak kira apa you pergi. Lepas tu kuda ni kuat. Apa sedap lah. Sedap lah naik barol ni. Barah-barah dia lah tu. Barol. Ada. Kena naik kuda dia. Naik barol dia tu. Rumah kita tak ada hema. Bagi cari. Tak ada hema. Sebab tu bila tak ada hema, tak ada barol rumah kita. Sini ada barol. Pasal tengok tak? Ada kadang-kadang lama kali jumpa. Bukan kuda, ya memang kuda tapi ya sifat ya jumpa kuda tapi rupa nak pergi kot hema tak hema pula. Ada juga lalu-lalu. Maka Musanna kata dalam negeri Mesir, dalam perhimpunan yang baik dan kelakuan yang elok. Lalu tu dalam kelakuan yang elok. Ni maknanya tulis betul yang elok tu. Yani dengan pakaian yang khusus untuk qadi. Dengan pakaian yang khusus untuk qadi. Yang nampak keelokannya. Yang nampak keelokannya. Habis itu. Oh, qadi ke? Syekhul Islam. Cuklah ke? Cuklah. Kalau dia cuklah mari. Dia cuklam, pakaian yang ada lah, koh yang tu. Tok Qadi tu, mufti tu. Dia ada pakaian koh dia. Maka Ibnu Hajar pun mari, yangok. Bila dia lalu dalam negeri, dalam pasar tu, maka menurut akannya, akan Ibnu Hajar tu, menurut mengikut oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi tu lalu tu. Turuk baron tu. Baron lalu, Yahudi tu. Tu. Yahudi buat ke apa? Yahudi menjual ni yang menjual minyak yang panas. Yang menjual ni sifat bagi Yahudi tu dah. Menurut oleh seorang Yahudi yang menjualkan minyak yang panas. Minyak panas ni bukan minyak panas buat luwuk-luwuk tu dak. Lama kita duk ni baca tak mengaji tu jadi dia baca tu zahir atau minyak panah. Maksud minyak panah di sini guru kata bukan minyak panah hok wak uruk tu, wak luruk minyak panah, minyak manmuai tu dah. Minyak muai tu. Bukan gitu. Yang minyak panah jadi satu jenis minyak yang dibuat daripada biji pokok rami, dia kata. Satu jenis minyak yang dibuat daripada biji pokok rami. Gerti pokok rami ni, pokok rami tu dah. Pokok kapah tu, stai kapah tu. Tu. Yang warnanya kuning, yang warnanya kuning. Tulis situ. Pokok rami. Siapa panggil apa tunfai, fai. Tunfai. Pokok rami tu. Tunfai. Yo fai ni yo boleh buat tali atik. Itu dia boleh buat kapah. Kapah dia mau duk. Kapah lah. Ada le bunga dia tu. Lepas tu daheria tu kalau kita jemur boleh buat tali. Tali yo kejap. Dia punya fai dia. Pokok rami tu sepoleh dengan pokok kapah tu. Butir dia, biji dia serupa dengan apa butir apa orang ni? Butir apa petah apa? Alah. Ha, petah lalai tu. Biji jememe tu. Ha tu. Kok ni banyak ni? Tapi biji dia besar sikit pada petah lalai, petah lalai tu. Minyak rami yang panggil. Pokok rami. Pokok amik tu lah perah-perah buat minyak. Tapi kuning. Ha, jadi cat kuning. Dia mau buat makan, buat ubat juga lah. Makan, buat ubat, buat itu. Jenis-jenis. Penawar tu. Tu minyak panah. Bukan minyak panah. Minyak muai buat luruk-luruk. Tak? Minyak panah tu. Ni minyak tu. Tapi minyak tu dinamakan minyak panah ke sana. Kenapa? Kerana tumbuh hepon tu lain musim panah. Dan pohon tu dinampak panah. Panah tu, pokok tu. Maka gelar kata minyak tu minyak panah. Nama dia memang minyak panah. Kalau Arab panggil apa? Zaitul har. Minyak yang panah. Tapi minyak panah tu bukan minyak wak panah tu tak. Tapi dia nama har ni kerana itu mulai waktu musim panah. Dia jual minyak panah tu. Tu. Tapi ikutlah jual minyak apa pun dia orang jual minyak ya cemah ya gromok dia. Tengok orang jual minyak. Minyak bensin, minyak gapo kat rumah ni kat pasar ni. Kat Mesir ni. Minyak jual minyak bensin, minyak diesel apa tu. Noh hai. Tak kira lah cakap ada baju khusus juga. untuk orang jual minyak tu. Ada-ada semaya pun maka minyak cuci dah berkali dah. Itiman cuci dah. Tapi semaya tu minyak tu penuh. Ni Yahudi ni jual minyak tu, minyak panah tu. Tapi dia nampak Ibnu Hajar lalu mari dia turuk. Dia turuk pergi. Dengan han berlomo-lomo kain seorang Yahudi tu berlomo-lomo dengan minyak itu. Lomo dengan minyak lah. Tu. Maksudnya gapo dengan berlomo-lomo minyak dengan minyak itu tu? Maksud yakni dia itu seorang yang susah dan miskin. Maknanya gitu. Berlomo-lomo kain tu. Maksud dia sininya yakni dia itu seorang yang susah dan miskin. Nampak hina lah, nampak hina. Tu gua punggung hari. Orang Yahudi habis. Masa tu Yahudi dah lah. Learning pun ada, cuma kita tak tahu macam mana. Dia duduk sekali dengan kita. Tu, tapi masa tu duduk jual minyak panas tu, dia turut punggung. Dia turut kuduk, turut baral bagi Ibnu Hajar. Maka pegang ia Yahudi saat ni tu. Pegang akan talikam. Talikam. Kalau guna ni, tali kekang. Nah, tali kekang tu lah. Ya kuda, ya ada tali ya lah. Tali kekang untuk wak kontrol kan kuda nak gitu. Kita pegang, kita duduk tanya, kita pegang tali tu. Tali ke panggil. Tapi tulis tali kam gitu. Kalau tulis tu, tali kekang. Kena tulis kekang gitu. Kah ngo. Kekang. Tali kekang. Tidak, tali kekang. Tali ke. Sia panggil apa? Bang Hian dia tu. Bang Hian. Ali. Ya ada Bang Hian. Lemu ada itu kuda ada Bang Hian dia, untai ada Bang Hian dia, utak ada tali ke dia. Lemu ada tali ke dia. Maka Yahudi tu bitah ke depan pegang tali tu. Tak sewigilah seolah kata pegang lek. Pegang ia akan talika, tali kekang baral bagi Ibnu Hajar tu. Pegang. Bila pegang dah dan katanya kata Yahudi tu. Yahudi tu kata, "Hei Syekhul Islam. Hei Syekhul Islam. Hei Tugu. Hei Syekh. Nampak Syekh nampak pakaian hebat ni Syekh. Hei Syekhul Islam. Sengka engkau. Jadi engkau menyengkakan bahawa Nabi kamu tu, Nabi kamu tu bersabda, ad-dunya sijnun mu'min wa jannatun kafiri. Engkau sengka kata Nabi engkau tu dok kata dunia tu penjara bagi orang beriman dan syurga bagi kafir. Engkau sengka lagu tu." Ibnu Hajar tengok. Betul? Ya, betul. Ada. Ada. Kata Yahudi itu lagi. Yahudi itu kata lagi. "Maka mana kau jail? Mana jail? Mana kau jail? Mana kau penjara yang engkau masuk dalamnya? Nampak pun duk sedap, nampak mewah, duk dengan kehebatan, kemewahan, kesenangan. Mana nak, mana jailnya? Mana jailnya?" Betul dah. "Mana kau jail yang engkau masuk dalamnya, dalam jail tu masa sekarang ini?" Bukan makna gok sebenar dak sini. Apa maksudnya? Tulis betul masa sekarang dia. Yakni di manakah kesusahan? Di manakah kesusahan yang engkau sedang menimpa sekarang ini? Yang engkau sedang menimpa sekarang ini? Dia kata, "Bagaimana dah? Mu orang mu'min. Nabi mu tu kata, ad-dunya sijnun mu'min wa jannatun kafir. Dunia ini penjara orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Engkau sengka kata Nabi, engkau kata begitu. Lepas tu, mana kau kesusahan? Nampak mu dalam kesenangan. Nampak mu dalam kesenangan. Duduklah senang, duduklah bawa. Baju pun yang elok, baju pun molek. Bersih, cuci, ada orang jaga, keliling kelala. Mananya, mana neraka mu, mana? Jin mu duduk mana?" Dia kata, "Hei dah. Dan di mana kau syurga yang masuk aku dalamnya, dalam syurga tu masa sekarang ini?" Dia kata, "Di mana kau syurga yang masuk aku dalamnya, dalam syurga tu masa sekarang ini?" Apa sini? Tulis betul masa sekarang. Yakni, aku ini adalah kafir. Aku ini adalah kafir. Maka manakah kesenangan hidup? Manakah kesenangan hidup bagi aku sekarang ini? Kesenangan hidup bagi aku sekarang ini. Bahkan aku masih susah dan miskin. Bahkan aku masih susah dan miskin." Tu masalah. Tengok lu minyak no. Mananya syurga aku? Dia kata. Kata syurga orang kafir. Mana syurga aku nak susah eh? Aku dah miskin eh. Bohong Nabi mu. Ni tak kena. Bukan Nabi mu kata gitu. Bukan hadis Nabi itu. Mananya syurga aku? Mana yang neraka mungnya? Mana penjara mu duduk di mana? Itu masalah. Lepas tu, jawab lagi mana? Maka jawab Ibnu Hajar. Oh, bijak dah. Pop ni huraian dia. Maka jawab Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata, adalah aku ini, aku ni, dengan diadukan, diukurkan, dengan barang yang disedia Allah bagiku dalam akhirat daripada beberapa nikmat, kesukaan di sana, maka seolah-olah aku sekarang di dalam jail juga. Kok mana ni? Dahulu. Adalah aku ini dengan diadukan dengan barang yang sedia Allah Ta'ala bagiku dalam akhirat. Apa barang yang tu yang sedia? Bayar. Daripada beberapa nikmat kesukaan di sana ni. Aku ini, nampak aku ni, senang-senang aku pun bila banding dengan kesenangan hak Tuhan nak bui di akhirat tu lagi. Adalah aku ini, maka seolah-olah aku sekarang dalam jail juga. Dalam penjara juga. Tulis itu betul, dalam jail juga. Lama tak bahaya tu. Yakni, orang yang beriman itu, jadi orang yang beriman itu sebanyak mana pun kesukaan dan kesenangan yang dapat di dalam dunia ini maka dikira bahawa perkara itu belum lagi jadi kesenangan dan puas hati jika dibanding dengan nikmat yang Tuhan akan beri pada hari akhirat. Habis. Allahu akbar. Ha ni mafhumnya gini. Mafhumnya gini. Baca ya habis dulu. Daerah eh, lain daerah. Pasal daerah kala tu. Abih. Tu dia. Lepas tu nanti kita hurai sekaligus. Halu. Baca dulu sibih. Dia kata, "Dan engkau, hei Yahudi, dan engkau, hei Yahudi, dengan diadukan dengan sining-sining ada hur kita tu barangkali gugur sikit tu. Dan engkau dengan diadukan dengan barang yang ada jatuh barang yang antara lapar dengan lapar mensedia tu ada barang yang lagi. Dan engkau hei Yahudi dengan diadukan diukurkan dengan barang yang mensedia Allah Ta'ala bagi engkau, barang yang Tuhan cadang untuk engkau, mensediakan untuk engkau, mencadangkan untuk engkau. Apa barang yang Tuhan mensediakan untuk engkau? Daripada azab di sana, di akhirat. Daripada azab di sana. Engkau ni dengan diadu kepada, diukur kepada azab yang Tuhan akan cadang dan sediakan untuk engkau, maka seolah-olah engkau tu, maka seolah-olah engkau sekarang di dalam syurga. Faham dah? Ha, tulis tahu. Faham dah, tulis tu kena tulis juga. Faham dah. Betul dalam syurga tu. Tulis kata yakni orang kafir itu Sebanyak mana pun kesusahannya di dunia ini, apabila dibanding dengan siksa yang akan dihadap pada akhirat. Yang akan dihadap pada akhirat, maka kesusahan itu dibilang syurga lagi untuknya. Hai boleh mana nak gitu dah. dah kena. Fik baca sekaligus lah. Fik. Fik kata speaker ada dah. Tak baca. Ya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni orang kafir itu sebanyak manapun kesusahannya di dunia ini, apabila dibanding dengan siksa yang akan dihadap pada akhirat, maka kesusahan itu dibilang contoh lagi untuknya. Gitu. Ibn Hajar jawab kata, hei Yahudi, aku ni senang-senang aku pun bila dibanding dengan nikmat yang Tuhan cadang untuk aku, ni penjara lagi ni. Tak puas hati lagi, tak. Dari penjara tu kita boleh makan, tapi makan tak puas hati. Kena makan lek luar barulah kenyanglah. Boleh tidur tapi tidur tak puas hati kalau tidur lek luar. Maka lah syurga dunia ni senang dah sebenarnya. Supaya orang hok lapih hok kalau api tinggi-tinggi tu, hok pengkak tinggi-tinggi betul. Kalau dia masuk penjara sedap juga lah tegur pun. Bukan katanya susah seperti kita orang biasa ni, juga ada air juga. Buat tu. Penjara lama tu, tapi senang dia tahu tu pun bila banding hok luar, senang hok luar lagi. Hok tu sebagai penjara. Kita kira itu. Maka kita orang Islam, orang yang beriman, walaupun senang, boleh makan, boleh tidur, boleh segala-gala ada bagi kita. Tapi bila banding dengan nikmat hak Tuhan nak uji kepada kita, supaya penjara bagi kita. Patumung, hei Yahudi, susah-susah mu pun ni ya. Bila banding dengan azab hak Tuhan cadang untuk mu, cergoh lagi ni mu ni. Cergoh lagi tu. Kalau banding dengan azab yang akan ditipu. Dikiamat esok. Hai tu dah. Ha, tu dia maksudnya. Oh, tu jadi pelik. Hadir ni makna gitu, makna gitu hadir. Hukumnya gitu. Orang kafir hok tidur kat tepi batal, duk minta nasi orang makan, hok tak ada makan ni, hok tak ada rumah, tak ada makan ni, hok duk batal tu. Hok tidur, tak ada tempat. Tak ada kain selimut, nampak tak? Susah dia lah tu. Tapi susah tu bila nisbah kepada neraka esok, cegah lagi tu. Cegah lagi tu. Tak apa tu. Cegah lagi. Tapi bukan-bukan takyin di atas orang tertentu lah. Nisbah kepada umumnya nama kafe tu. Kerana kita tak tahu kata siapa hak dia menentu. Kalau gua nak lama hak dia tidur tu, kita pergi menentu dia. Ya tu ahli cegah pula akhirnya yang masuk Islam. Tapi kecik atas jalan umum je lah tu. Nama kafe lah. Habis itu Allah dah. Oleh itu, oleh itu dengan sebab perkataan Ibnu Hajar tu berserta menyerta lah. Serta merta. Berserta menyerta, berserta merta. Selalu maknanya selalulah gitu. Oleh itu, ini sebab perkataan Ibnu Hajar tu berserta menyerta lah. Ini selalulah Yahudi itu masuk Islam ia. Ia Yahudi itu kan masuk Islam selalu dah. Masuk Islam dengan membuka Allah akan mata hatinya. Dengan sebab membuka oleh Allah Ta'ala, menghidayat oleh Allah Ta'ala akan mata hatinya. Mata hati Yahudi itu. Masya Allah. Masya Allah. Saya kata Masya Allah. Masuk Islam lalu dah. Maka dengan keberkatan cerita ini, marilah anak-anak yang dikasihi, yang mana di dalam berdosa dan kesalahan dengan Allah di negeri yang sekejap ini, marilah selalu berhenti daripada kerja kesalahan itu. Berhenti boleh dah, berhenti boleh dah. Dan selalu mengerjakan amalan-amalan yang baik. Buat amal lah, badai lah. Allah. Bisa sehat oi kampung-kampung ni. Etik. Padai roh. Bila siapa sini padai roh. Pegai-pegai wa sebah boleh roh. Umur tahun ni dah ni. Dah ada main kau sejik yo. Duk atas kan jadah pegai. Ning pala bubuh beda. cik. Ngamuk ada surat dua. Ngamuk ada surat dah. Dua, tiga dah. Tu nak ambil dah tu. Ada dah, wasbah. Pergi wasbah, hadap tu hai. Ya khabar kalau kita baca kitab ni, siapa? Jaga dia. Esok ni ada ni, ha? Hari esok hari puas, ha? Maaf lah. Pergi markah. Apa? Pergi wasbah ki. Ha. Pada harap kita. Ha, tu pergi markah ni. Mereka pergi markah tak? Gajah lah. Beli wasbah sikit. Ya nak? Satu dah. Ha, yang lain satu. Ha, tak apa, tak apa. Cik tak kena pergi beli. Saya ada siap dah. Buat klip Mesir. Muka-muka hari lah. Ha, tengok tu. Hari nak jual pula lah. Ha, tu. Saya wi kepada cik satu. Hadiah. Ini. Ya, wasabah. Kokak ni cik. Kokak. Ha, kan saya tak kit lagi. Bilangkan mudah-mudahan dengan sebab berkatan cerita ni ya dapat bawa. Ha, lepas dah tu nampak dia pegawai sebah kat mana lah. Pergi buat kedai kopi pun pergi buat sebah. Kopi ya ke apa dia pergi. Ha, mudah-mudahan insyaAllah lah tu. Kita pun eh, hodok jadi pelajar dah ni pun. Ha, tu, marilah kita dengan berkat cerita ni, marilah anak-anak yang dikasihi yang mana dalam berdosa dan kesalahan dengan Allah di negeri yang sekejap ini selalu berhenti daripada kerja kesalahan itu dan selalu mengirjakan amalan-amalan yang baik yang dengan dialah jadi yang dengan dialah dengan amalan-amalan itulah jadi sebab bagi mendapat kesenangan anak-anak. Ha, dapat kesenangan anak-anak dengan sebab amalan itulah. Jadi sebab bagi mendapat kesenangan anak-anak, jadi kesenangan dalam syurga Allah lah. Dapat senang lah oleh anak-anak sekalian dalam syurga Tuhan. Dapat kesenangan dengan beberapa isteri, jadi beberapa anak binadari dan berbagai-bagai nikmat yang tidak terbilang, nikmat yang tidak berkesudahan dan tidak terhengoh. Ah tu. Habis itu. Allah sekat tu dulu boh hari ni. Ah, dua muka setengah. Dua muka setengah tu jagaan untuk kita fikir ha dunia yang kita duduk hari ni hingga kita mati. Fikir tu ha dunia. InsyaAllah kita pula jagaan yang kedua. Macam mana kelakuan yang kita pakai, memakai selama duduk di atas dunia yang sekejap ini. Allahu Akbar. Kitab cukup tak? Kita ada lagi dah. Ada lagi. Sekarang tak cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا وأرزاقا واسعة وعملا صالحا مقبولا وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لحظة أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدي